Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Di halaman pertama ada surat Qaf ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan. Ayat ini mohon dijelaskan. Yang kurang jelas apanya? Sudah jelas itu, Pak. Allah menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya, maksudnya isinya semua ya, namasa. Kemudian dijelaskan dalam penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu, Allah tidak pernah merasa letih, tidak pernah merasa kesel, ya, karena letih, payah, kesel itu suatu bentuk kelemahan. Maha suci Allah dari segala kelemahan. Ya, kalau orang kan mencangkul satu patok itu kesel, ya. Allah menciptakan langit, bumi, tidak hanya langit, bumi, semua makhluk yang ada itu ciptaan Allah. Ya. Allah menciptakan semuanya itu tanpa merasa letih. Enam masa di situ maksudnya menunjukkan tidak sekaligus, melalui proses. Ya. Walaupun Allah kalau mengendaki sesuatu tinggal mengucap apa? Kun, itu sudah jadi itu ya. Idza qada Allah, idza qadallahu apa? Idza aradallahu shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mengendaki sesuatu itu tinggal mengucap kun itu sudah, maka ada. Ya. Mengapa Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada tidak kun gitu saja? Itu maksudnya juga kun itu ya. Enam masa tidak sekaligus. Maksud kun fayakun itu kalau Allah ingin mengendaki sesuatu adanya, tidak ada yang bisa menolak, pasti ada. Ya, sudah saya contohkan berulang kali. Apalagi langit dan bumi, enam masa. Di situ enggak diterangkan. Ya masa itu berapa waktu, apa berapa bulan, apa berapa tahun, berapa hari. Ya, enggak dijelaskan. Di lain ayat diterangkan visitati ayyamin. Hari itu. Enam hari. Itu juga menunjukkan waktu yang tidak sekaligus. Allah menciptakan manusia saja. Ya, dari kandungan ibu sampai dilahirkan itu 9 bulan. Baru lahir. Lahir tidak bisa, tidak ngerti apa-apa. Itu melalui proses. Maksudnya itu Allah menunjukkan menciptakan segala sesuatu itu tidak sekaligus begitu. Di samping itu walaupun menciptakan semua yang ada, Allah tidak pernah merasa letih. Terus lerense itu enggak. Kita kan wah payah istirahat dulu, nanti minum-minum dulu atau makan-makan dulu terus lagi. Enggak, Allah Maha Suci dari itu semua. Itu maksudnya. Apalagi Brosur halaman 4 pada surat Asy-Syura ayat 50. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inasa wa yahabu liman yasha az-zukur aw yuzawwijuhum zukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha 'aqima innahu 'alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberi anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Berdasarkan ayat tersebut, bahwa mandulnya seseorang adalah kehendak Allah. Ketika istri mandul, maka suami diperbolehkan punya istri lagi. Lalu ketika suami mandul, bagaimana dengan sang istri? Apakah diperbolehkan minta cerai? Ini mohon dijelaskan. Istri tidak mandul saja, suami punya istri lagi itu boleh. Ya. Jadi orang kok suami mau punya istri lagi harus nunggu kalau istrinya mandul, ya. Istrinya punya anak pun nikah lagi itu boleh. Memang laki-laki itu boleh mempunyai istri lebih dari berapa? 3. Lebih dari 3 berarti 4. Boleh itu loh. Tapi dengan syarat, tidak, jangan dilihat bolehnya saja. Dengan syarat, fa illam ta'dilu fa wahidatan. Kalau tidak bisa adil, satu aja. Kalau punya istri lebih dari satu, itu pun harus diumumkan. Bukan delian seperti pertanyaan minggu yang lalu itu. Ya, malu. Bareng sama istrinya kalau ditanya orang, itu apa istrimu? Bukan. Ya, izin. Padahal itu istrinya, istri keduanya. Tapi kalau ditanya orang, dia bareng berjalan sama dia, katanya bukan istrinya. Nanti tidur malam dikeloni. Itu kan pengecut itu ya. Maka kalau punya istri lebih dari satu, ya harus jelas ya ini istri saya, gitu. Jadi suami itu punya istri 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5? Itu kan ada kemarin, punya istri simpenan. Simpenannya 6. Nyimpen saja 1 gak boleh, simpenannya malah 6. Coba. Jadi mungkin istrinya yang sah itu 1. Nah yang tidak sah 6 itu tadi. Itu bukan cara Islam. Kalau cara Islam semuanya istri itu, walaupun poligami, harus sah semua. Gak ada istri simpenan itu, gak ada. Tampakkan wonginya istrinya, kok isin gimana. Kalau malu diketahui punya istri lebih dari 1, malu dengan siapa? Ya? Kalau malu dengan manusia, tujuan menikah untuk apa? Sedang Allah telah mengajarkan kepada kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya? Tidak peduli manusia, ya. Kalau sudah lillahi rabbil alamin, termasuk nikah, punya istri lebih dari 1, ya lillah. Karena manusia senang atau tidak senang, bukan urusanmu gitu kan. Itu. Jadi saya luruskan, kalau istrinya mandul atau tidak mandul, wanita laki-laki itu boleh beristri lebih dari 1. Tetapi kalau wanita suaminya mandul atau tidak mandul, tidak boleh mempunyai suami lebih dari 1. Tidak boleh lebih dari 1. Coba dibaca surat An-Nisa ayat 24 itu. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah. Innallaha kana 'aliman hakima. Dan diharapkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Ada, itu aja. Mengawini wanita yang bersuami itu haram. Ya, maka kalau wanita sudah bersuami tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Ya. Tapi kalau laki-laki sudah beristri boleh lagi nikah. Itu kan? Jadi itu posisinya. Wanita enggak boleh meri pada suami. Ya. Nah, kalau laki-laki boleh istri 2, 3. Mengapa istri enggak boleh? Ngerti tak? Itu Allah yang mengatur. Kalau Allah sudah membuat suatu keputusan, kalau orang mukmin itu tidak ada pilihan lain. Jangan mengatakan tidak adil, tidak justru, itu sangat adil Allah. Coba bayangkan, kalau istri punya suami 2, kira-kira rumah tangganya tentrem enggak? Ya? Mau baru mau ngajak tidur aja rebutan. Terus terjadi perkelahian, gitu? Nah, jadi kalau istri suaminya 2, mesti banyak kisruh. Caranya digilir lah yang saat, kalau digilir semua minta disik. Tapi ya, wis gilir dengan aku sik lah, jadi padu kan. Itu pertama. Yang kedua, kalau nanti istri punya anak, suaminya 2, itu anake sapa kira-kira? Di anake sing ndi iki? Kalau kebetulan nanti jadi anak soleh, anak baik, no, nah ini anak saya ini. Kau nek sing kebetulan jadi anaknya nakal, ini mesti dudu anakku iki lah. Tapi kalau suami punya istri 2 atau 3, yang dilahirkan istrinya mesti anaknya suami tadi, gak akan kisruh. Nah, itulah antara lain. Nah sekarang kalau suaminya yang mandul, gak punya anak. Padahal istri sangat butuh anak. Tidak boleh pinjam jago. Itu pertanyaan minggu yang lalu kan. Pinjam jago itu loh. Karena suaminya tidak punya anak. Terus pinjam jago. Ada lagi. Suaminya sama istrinya. Sudah lama tidak punya anak. Periksa dokter. Ya. Makanya suaminya. Yang mandul itu suaminya. Suami tidak terima dikatakan mandul, gitu? Terus golek babon lain. Wis ternyata hamil. Nah, terus pamerke dengan istrinya. Wah, diagnosisnya dokter tuh keliru. Nyatane ini saya punya istrinya dengan orang ini bisa hamil. Dinikahi toh. Nah, suatu saat dia pulang kerja ternyata tidur dengan laki-laki lain. Jadi dunia ini penuh warna. Ada yang suami cari babon lain, ada yang istri cari jago lain. Nah, orang hidup itu kalau tidak diatur dengan agama, ya semrawut begitu itu. Kalau diatur dengan tuntunan agama, terima dengan apa adanya. Ya, kalau memang apa itu, istri memang kepengen punya anak, ternyata suaminya tidak bisa atau mandul tadi, ya. Jadi musyawarahkan dengan baik. Musyawarahkan dengan baik. Karena ada kan dengan cara mengangkat anak atau bayi tabung dan sebagainya dan sebagainya. Dimusyawarahkan. Andai kata terjadi perceraian, ya perceraian dengan baik. Jangan perceraian harus diawali dengan padu dan sebagainya. Fa'imsakum bima'ruf au tasrihum bihsan. Ya, kalau tali pernikahan itu dipegang, hendaklah dilaksanakan dengan baik. Artinya masing-masing melakukan kewajiban dan memberi hak dalam rumah tangga itu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dipertemukan, dimusyawarahkan tidak bisa dipertemukan, ya berpisah dengan cara baik. Di dalam Islam itu berpisah itu boleh. Ya, apalagi berikutnya pertanyaan dari brosur di halaman 4 pada surat Al-Mu'min ayat 67. Wallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa yukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum summa litakunu suyuha. Wa minkum man yutawaffa min qablu walitablughu ajalam musamma wa la'allakum ta'qilun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan ajal yang ditentukan. Ajal itu apa? Kematian, saat. Ya, saat yang sudah ditentukan oleh Allah. Kan kita lihat kan, ada manusia dilahirkan, kadangkala belum sampai dewasa, apalagi tua. Dewasa pun belum, mati. Ada lagi yang sampai ardalul umur, sampai usia lanjut, sampai pikun. Justru apa yang sudah dulu diketahui sampai dilupakan lagi, pikun, dah tua. Tapi ada yang masih remaja. Dan malah ada lagi yang besok pagi menikah itu mati. Ada lagi yang menikah, ya, diboyong ke tempat laki, di jalan mati semuanya. Itu kondisi macam itu ditentukan ajalnya oleh Allah. Setiap manusia itu sudah ditentukan. Maka Allah membuat ketetapan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi kalau saat kematian itu sudah sampai, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Yang membuat ketetapan ajal itu siapa? Allah. Tapi semua manusia pasti akan menemuinya. Pasti akan menemui. Ya, maka tidak bisa dihindari, menghindari sama sekali itu tidak bisa. Kalau sudah sampai saatnya, tidak bisa. Maju enggak bisa mundur. Tapi kalau belum sampai saatnya, ya enggak akan terjadi, wong belum saatnya. Maka itulah Allah menciptakan manusia. Ada yang diberi usia lanjut, ya, dilahirkan dari, tadi dibuat dari apa? Tetes air mani, kemudian dari segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging dan seterusnya sampai proses menjadi bayi dilahirkan. Ada yang lahir terus mati, ada yang lahir sampai umur dewasa baru mati, ada yang usia sampai tua baru mati. Ya. Tidak ada orang yang tidak akan mati. Ya. Semuanya mesti akan mengalami kulun nafsin dzaiqatul maut. Semua yang hidup itu mesti bakal mati. Maka dikatakan mati karena dulu hidup. Maka kalau pertanyaan dari Bapak, dari Pitu, mari Pitu itu. Katanya orang yang bodoh itu sudah mati sebelum apa? Belum hidup. Bapak dari Pitu kemarin datang enggak? Hah? Ya? Enggak datang. Nah, katanya mati sebelum hidup. Lah sebelum hidup kan sudah mati itu gimana? Mati sebelum hidup. Tapi kalau orang yang pintar walaupun mati terus hidup. Masih hidup terus. Nah itu jadi maksudnya orang yang lahir di dunia sampai batas kapan meninggalnya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi Allah tidak membuat ketetapan banyaknya usia. Kamu usia 50 tahun, kamu 60 tahun, kamu 70 tahun, kamu 25 tahun, tidak. Tidak, hanya Allah membuat ketentuan semua yang hidup mesti bakal menemui mati. Lah kapan matinya? Idza jaa ajaluhum. Kalau sudah saat datang kematian itu, lah saat itulah kematiannya. Maka kalau kita ingin umur panjang, dijaga. Jangan sampai ya semaksimalnya diusahakan jangan sampai cepat kedatangan mati. Ya. Di antara sebab kedatangan mati antara lain sakit. Maka dianjurkan kalau kamu sakit adalah berobat. Kalau berobat kepada ahlinya, jangan kepada dukun. Dukun itu bukan ahli pengobatan. Bukan ahli pengobatan. Maka dari itu berobat. Maka adanya di NTA juga selalu apa itu giat untuk donor darah. Ya. pas pengajian kadang-kadang orang datang, Ustaz minta darah O atau darah B, 4 orang atau berapa lah. Semuanya sanggup yang darahnya kebetulan cocok. Karena tahu, ya, donor darah itu memperpanjang umur manusia yang didonori. Kalau oleh dokter nyatakan, wah ini kekurangan darah segera didonor. Itu donor nanti tidak jadi mati. Tapi kekurangan darah dibiarkan saja, ya mati. Mati kekurangan darah. Maka dari itu, sebab kematian itu banyak. Tapi mati itu hanya satu. Maka tidak bisa orang lolos dari kematian sama sekali itu tidak bisa. Ya. Nah matinya manusia itu kapan? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi yang jelas Allah tidak membagi umur lawe, seket, satu, enggak. Kamu boleh hidup berapapun. Tapi ketahui. Ya, kalau daya kekuatan hidup sudah habis, tidak bisa lagi diundurkan. Ya, maka itu kalau idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka diantara kita untuk menjaga umur panjang, ya tadi, dihindari. Hal-hal yang menimbulkan kematian itu dihindari. Hindari. Kalau memang tidak mau menghindari, apalagi malah menyengaja, ya datang kematian. Ya. Masa untuk obat penenang kok minum Baygon, tapi mati. Obat penenang, wah saya tidak bisa-bisa tidur, tak minum Baygon saja. Mati dah. Nah. Maka itu, ya, kematian itu pasti akan datang, tidak usah di tunggu-tunggu, tapi yang perlu dipersiapkan. Bekal mati itu apa yang perlu dibawa. Ya. Gitu ya. Maka ada umur apa itu? Sampai tua, ada yang masih muda sudah mati. Itu karena sebab-sebab kematiannya datang. Kalau sebab kematian datang, ya belum mati dia. Apalagi? Menyambung tentang kemandulan tadi, Ustaz. Saya sudah menikah selama 15 tahun sampai sekarang. Saya belum dikaruniai anak. Bagaimana menyikapi masalah ini? Padahal saya dan suami saya sudah ke dokter. Dan bagaimana besok kalau saya sudah tua? Siapa yang mengurusi saya dan suami saya? Dan siapa yang mendoakan saya kalau saya sudah meninggal? Apakah saya harus mengadopsi anak? Pertama, kalau saudara orang Islam, siapa yang mendoakan gak usah bingung. Seluruh orang Islam mesti mendoakan kamu kalau kamu orang Islam loh ya. Ya, saya pun ikut mendoakan walaupun kamu masih hidup. Rasa nunggu sonek mati. Ya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi lah doa itu. Ya Allah ampunilah Allah firil mu'minin awal mu'minat, ampunilah orang-orang mukmin laki maupun perempuan, orang muslim laki maupun perempuan, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi semua orang Islam selalu doa begitu. Nah maka perkara siapa yang mendoakan tidak perlu dikhawatirkan, mesti didoakan. Dan yang sapa sing nahlilke lah mungkin kuwi. Ya, orang tua anak, orang anak yang ngundang kon nahlil itu enggak ada. Biasanya kan anaknya kalau ibunya mati, mbahnya mati lah gitu, gitu kan? Itu. Kemudian besok lah kalau besok kalian sudah tua bagaimana? Saya tanya sekarang, yang menghidupi kamu itu anakmu apa siapa? Siapa yang menghidupi kita ini? Allah, gitu. Maka jangan ada ketergantungan kepada anak. Tergantungan itu pada Allah. Ya, banyak orang tua mempunyai anak, orang tuanya mati, mau mati, anak yang tidak bisa gondeli. Ya, permasalahan yang anak itu umure wis dawa. Ya, diopeni anake. Banyak orang tua-tua masuk di panti jompo itu punya anak itu juga. Anaknya tidak mau ngopeni, leboke panti jompo, gitu loh. Jadi jangan dikira orang yang di panti jompo itu orang-orang tua yang tidak punya anak. Coba kamu teliti ke sana. Ada yang anaknya kaya-kaya ada. Ya, tapi daripada ngopeni wong tua, wis tak kok panti jumbo pilih bayar gitu loh. Padahal kalau orang yang mengerti tentang agama, kalau anak diikuti orang tuanya sampai usia lanjut, sampai mati di pangkuannya, kata Nabi, kok anak itu tidak bisa masuk surga, itu rugi. Rugi. Maksudnya, kalau anak diikuti orang tua sampai mati di pangkuannya, hanya mati dalam tanggungannya, itu dibuka pintu surga seluas-luasnya. Ridhollah firidhol walidain. Ya, keridhaan Allah tergantungannya ada tergantung dengan keridhaan kedua orang tua. Maka kalau punya orang tua sudah, apalagi sampai pikun tadi, memang semua perbuatannya kadangkala nganyelke gitu loh. Tidak menyenangkan, tapi itu kalau kamu sabar ya dengan baik, dengan santun, dengan ikhlas, tidak menyakiti hatinya, nah pintu surga dibuka. Maka kalau sampai orang tuanya milih ikut anaknya, tadi kok anaknya iren tidak mau, berarti tidak mau diberi kesempatan masuk surga. Nah, apalagi anaknya kaya, daripada saya kontrakosa tak kok panti jompo wae. Nah, kamu kapan mau memelihara, mau nyantuni orang tuamu? Ya, padahal anak itu berbuat baik kepada orang tua seperti apapun bisa membalas, belum bisa membalas kebaikan orang tua. Ada dalam suatu riwayat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya orang tua sudah tua, kemana-mana saya gendong. Gendong? Kemana gendong? Apapun yang diminta saya turuti, saya berikan, dan saya tidak pernah bermuka masam kepada beliau orang tuanya itu. Ya. Apakah saya yang seperti itu sudah membalas kebaikan orang tua terhadap saya? Nabi mengatakan belum, satu napas panjangnya pun belum. Padahal sudah kemana-mana gendong orang tuanya, segala kebutuhannya dicukupi dengan wajah yang ceria, tidak bermuka masam, tidak pernah menyakitkan hati, tidak pernah kata-kata kasar. Itu aja belum membalas orang tuanya. Coba dibayangkan dengan sikap kita terhadap orang tua kita. Kan belum seberapa kan? Nah, anak bisa membalas baik kepada orang tuanya itu kalau orang tuamu menjadi budak. Jadi budak belian ya. Budak itu. Kemudian kamu tebus, kamu merdekakan. Nah, itu baru kamu membalas kebaikan. Padahal anak-anak ini sebelum menjadi orang tua kadangkala diikuti orang tua itu griseni. Griseni apa bahasa Indonesianya apa? Ini orang Jakarta, orang Sumatera, yang tidak maunya Pak Ustadz tidak pakai bahasa Jawa. Ini kadangkala ya orang kelotok Jawa ini. Nah, kadangkala mencari bahasa cuma griseni apa coba. Kan ya tidak bisa kan. Tidak menyenangkan pokoknya. Orang tua tidak menyenangkan. Tapi justru orang tuamu tidak menyenangkan karena sudah pikun jompo tadi. Itu memang tidak dibuat-buat. Ya memang begitu. Nah itu maka perlu orang tua, anak kamu hadapi orang tua yang sudah begitu itu, Allah menuntun. Wala taqullahuma ufin. Wala tanharhuma waqullahuma qawlan karima. Jangan kamu keluarkan kata-kata kepada orang tuamu, kata-kata kasar. Gambarannya dalam ayat itu ufin. Ya. Ufin ini cara orang Jawa itu ya membentak atau kata kasar lah pada orang tuanya. Walatan harhuma, jangan menghadik keduanya. Wakullahuma kolang karima. Tapi katakanlah kepada keduanya, ayah ibumu itu dengan kata-kata yang hormat, sopan, ngajeni dan sebagainya itu. Tidak boleh kata-kata kasar pada orang tuanya. Diikuti orang tuanya merasa senang hati, ini pintu surga dibuka. Padahal banyak anak yang diikuti orang tuanya bosan kadang-kadang. Apalagi kalau anaknya okeh. Kadang-kadang dipesan ibunya, bu kamu sudah di sini sebulan loh, besok pindah ke tempat kakak saya gede ya. Jadi gantian gitu loh, singgupen ya, aku terus. Padahal ibumu dulu punya anak 9, punya anak 8. Ngopeni kita semua itu enggak pernah minta diganti orang lain untuk ngopeni anaknya, enggak. Ya, maka tadi dikatakan, mengapa anak sudah kesana kemari menggendongi orang tuanya belum membalas kebaikan? Nabi meneruskan penjelasannya. Karena ketika kamu menggendong ayahmu atau ibumu kesana kemari dengan harapan ibumu lekas mati. Sedang orang tuamu atau ibumu dulu menggendong kamu kemana-mana digendong, diajak dengan harapan kamu panjang umur. Jadi ibu-ibu yang gak sampai ngaji aja ngebawa anaknya, ya, nangis diobatkan, apapun yang dipunyai dijual supaya anaknya panjang umur. Tapi kalau anaknya yang menggendong ibunya tadi, ya, kalau sakit malah randang diobatke supaya ini ben apa? Mati. Bapak neta obatke, wah umurnya tambah panjang, rekoso gendongnya suwe. Gitu? Kalau lama gak kelihatan, tetangganya tanya, loh, ibumu sepertinya sudah lama gak keluar di rumah, sakit. Sakit. Apa gak diobatkan? Allah sudah tua aja kok. Jawabnya Allah sudah tua aja kok. Gitu? Beda lah. Menggendong orang tua dan orang tua gendong anak itu tujuannya sudah lain. Nanti kalau gendong lama kok ora mati-mati, apalagi sudah jumbo, ndak mati-mati. Ya toh? Diwacake Yasine gendang mati. Dan umumnya gitu kan. Jadi diwacake Yasin itu katanya nek mati bentang mati. Ya. Nek sehat bentang waras. Tapi kalau ditanya pilih ndang mati pun ndak sehat. Umumnya pilih yang mana? Mati, sebab nek sehat itu lama, ngerkasak ke saya itu lama. Ini gak ndang mati. Alhamdulillah, matur nuwun pak pun. Nembe diwaca ke setengah Yasin pun mati. Alhamdulillah. Nah itulah. Memang ada kan dalam hadis Yasin itu dibaca katanya mempercepat keluarnya roh. Jadi cepat kematian. Ternyata sudah diselidiki hadisnya itu dhaif. Tidak ada Quran diwaca gendang mateni orang itu tidak ada. Itulah, jadi orang tua itu kalau anak itu kalau diikuti orang tuanya itu suatu kebahagiaan, pintu surga dibuka luas. Maka harus hati-hati, ya, jangan sampai menyakiti hati orang tuamu. Dan itu suatu kebahagiaan. Tapi umumnya, ya, tidak sabar karena memang, ya. Ngopeni orang tua itu kadang-kadang lebih sulit daripada anak kecil. Ya. Tapi itulah dapat pahala besar di sisi Allah. Maka tidak usah khawatir kalau tidak punya anak. So, nek tua sing ngopeni sopo. Dah, yang memberi hidup itu Allah. Kalau Allah memberikan hidup pada kita, mesti masih diberi rezekinya. Ya, siapa yang nanti kan ada yang melihat. Tidak usah khawatir. Jangan ada ketergantungan kepada anak. Besok kalau saya sudah tua, biar diopeni anaknya, banyak. Orang punya anak ternyata orang tuanya tidak diopeni anaknya juga banyak. Apalagi dari brosur halaman 6 surat Al-Baqarah ayat 54. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikumul ijla fatubu ila bariikum. Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pertanyaan, apakah semua dosa-dosa hamba Allah yang meminta ampun atas kesalahannya itu, Allah menerima dan mengampuni dosa-dosa hambanya? Kemudian yang kedua, mohon dijelaskan pada kalimat maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Mohon jadi menjelaskan. Ini ada riwayatnya. Dahulu Bani Israel itu ketika minta kepada nabinya yaitu Musa alaihissalam untuk menunjukkan tanda bukti kebenaran dari Allah untuk mendapatkan kitab suci. Ya, kitab. Maka dari itu Allah memanggil Musa ke Bukit Tursina untuk mendapat kitab Taurat itu selama 40 hari atau 40 malam. Nah, ketika ditinggal oleh Musa alaihissalam, Bani Israel diserahkan kepada saudaranya Musa yang namanya Harun, Nabi Harun juga. Harun, Nabi Harun sudah dipesan oleh Nabi Musa supaya dijaga. Ya, dijaga Bani Israel ini agamanya atau apa itu? Akidahnya supaya lurus. Tetap jangan menyembah patung, jangan menyembah selain Allah, tetap menjaga tauhidnya. Tapi ketika Musa pergi ke Bukit Tursina, kemudian ada yang namanya Samiri, Musa Samiri. Dia mempunyai keahlian membuat boneka. Boneka itu bentuknya patung anak sapi. Patung anak sapi yang bisa bersuara. Kalau ke zaman dulu boneka bersuara itu aja sudah luar biasa kan. Kalau sekarang boneka bisa nangis, bisa guyu, bisa apa-apa kok ya. Dulu itu sudah dianggap itu suatu luar biasa. Lah itu digunakan oleh Samiri menipu kepada Bani Israel tadi. Ditunjukkan bahwa inilah Tuhannya Musa. Maka Musa bisa nyebrang laut, bisa ini semua itu karena Tuhannya ini. Ya itu kan? Ini yang disembah-sembah Musa. Maka kalau kamu ingin, kan Musa sekarang enggak ada. Musa itu sekarang sudah kebingungan, wong Tuhannya di sini kok mau dicari ke Bukit Tursina. Nah, ditunjukkan itu. Lah akhirnya Bani Israel tertarik. Akhirnya sudah tidak menyembah Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa lagi, tapi menyembah patung anak sapi. Patung tadi dibuat seperti bentuk anak sapi. Ya itulah menyembah, menyembah ke situ. Nah, setelah Musa datang kembali dari Bukit Tursina itu, mereka sudah menyembah patung anak sapi itu. Maka Musa marah kepada Harun. Seolah Harun tidak bertanggung jawab. Tapi Harun juga memberi penjelasan karena mereka menganggap saya itu orang lemah. Ya. Kalau saya menyusul kamu ke Bukit Tursina, nanti kamu akan mengatakan tidak bertanggung jawab, kamu tinggal lari umat dalam keadaan begini. Ya. Tapi kalau saya ingatkan mereka malah akan membunuh saya. Gitu kan? Musa marah itu lembaran-lembaran kitab Taurat yang didapat dari Bukit Tursina dibuang, disebar gitu. Karena marahnya. Tapi setelah terjadi dialog sama Harun, menyadari, nah sudah. Ya ambil lagi lah. Nah pada saat itulah orang-orang mulai sadar. Ya, disadar di situ ya toh. Wa id qala Musa liqaumihi, Musa berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi, hai kaumku, innakum dzalamtum anfusakum." Sesungguhnya kamu telah mendzalimi dirimu sendiri. Bittikhadikumul ajla. Ketika kamu menyembah patung anak sapi, kamu berbuat dolim, mau menyembah Allah yang Maha Esa kok akhirnya pindah menyembah patung anak sapi, maka kamu telah mendolimi dirimu sendiri. Maka bertobatlah kamu, fatubu ila barikum, bertobatlah kamu kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Dengan cara bagaimana? Faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Dalam tafsir itu diterangkan bunuhlah dirimu, maksudnya orang-orang yang tadinya menyembah patung anak sapi itu supaya membunuh dirinya, bunuh diri, ya, rasa tobatnya, penyesalannya, bunuh diri. Tapi ada yang menerangkan di tafsirnya, ya, maksudnya bunuhlah dirimu itu orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi, kalau memang kamu bertobat, karena satu Ya, umat itu tidak bisa sendiri-sendiri kan. Kalau Allah membuat suatu keputusan hukuman, semuanya kena. Maka fattakun naro latiha. Apa itu? Allah kalau mendatangkan suatu musibah, fattaku fitnatan la tusibanal ladina zalamum minkum khosah. Takutlah kamu kepada suatu saat kalau Allah mendatangkan azab kepada suatu kaum itu tidak khusus menimpa yang berbuat salah. Yang tidak berbuat salah pun karena membiarkan orang lain berbuat salah tadi kena juga. Maka bunuhlah dirimu, maksudnya orang-orang yang tidak menyembah patung kalau memang kamu mau bertobat, supaya membunuh orang-orang yang menyembah patung tadi. Jadi diantara Bani Israel kan ada yang tidak menyembah patung, masih pegang teguh ajaran Musa. Biar ada yang menyembah patung tadi berubah menjadi patung sapi. Lah kalau kamu mau bertobat, caranya kamu yang tidak menyembah patung anak sapi, supaya membunuh yang menyembah patung anak sapi itu. Jadi nanti kamu akan diampuni oleh Allah rasa tanggung jawabmu. Ya. Bunuh mereka itu. Nah itulah. Cerita itu faktulah musakum dalikum khairul lakum indah barikum. Kalau kamu lakukan taubat seperti itu yang lebih baik kamu lakukan, lebih baik bagimu di sisi Tuhan yang menciptakan kamu. Itulah maksudnya. Maka fataba alaikum innahu watawwabur rahim. Cerita bertobat tadi, yang tidak menyembah patung anak sapi disuruh membunuh yang menyembah, itu cara taubat yang baik di sisi Tuhanmu. Itu pada peristiwa pada zaman dahulu. Sekarang pertanyaan yang tanya, apakah semua orang berbuat dosa itu akan diampuni dosanya? Betul, kalau dia mau bertaubat diampuni dosanya. Innahu kana tawwaba, Allah maha menerima taubat. Ya, lah katanya taubat perbuatan syirik itu enggak diampuni, malah menghapus dosa yang lain, menghapus pahala yang lain. Kalau dia berbuat syirik tadi karena tidak mengetahui bahwa perbuatan itu perbuatan syirik, setelah mengetahui dia berhenti mohon ampun pada Allah, bertobat, diterima. Taubat yang diterima itu melakukan suatu perbuatan dosa dengan sengaja. Tapi kalau dia berbuat dosa karena tidak tahu, itu diampuni oleh Allah kalau mau bertobat. Diingat kembali surat An-Nisa ayat 17 itu. Surat An-Nisa nama surat 4 ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Terus, baca terus, nanti kelanjutannya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubatul an walalladzina yamutuna wahum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Nah, kan? Jadi taubat yang diterima oleh Allah itu orang berbuat dosa karena tidak tahu, karena kejahilannya. Setelah tahu segera bertaubat. Jadi tadinya saya berbuat dosa, tidak tahu kalau itu dosa. Tapi setelah mendengarkan radio, ikut ngaji, wah ternyata yang saya lakukan itu dosa. Segera bertaubat. Tidak ditunda-tunda, segera. Nah, itu diampuni oleh Allah. Bagi orang yang sudah tahu tadinya tidak tahu, tapi sudah tahu tidak segera bertobat. Baru nanti setelah menjelang akan mati, saya bertobat sekarang. Itu tidak diterima. Jadi syarat taubat diterima oleh Allah itu, pertama, perbuatan dilakukan bukan karena sengaja. Perbuatan dosa yang dilakukan karena tidak tahu, setelah tahu itu pun segera bertobat. Kalau sudah tahu tidak segera bertobat, ditunda-tunda, baru nanti setelah akan mati, saya sekarang bertobat, itu pun tidak diterima. Karena kalau sudah tahu kok tidak segera bertobat, berarti perbuatanmu yang kamu lakukan sesudah tahu tadi namanya menyengaja. Sedang Allah mengatakan yang diampuni itu orang berbuat dosa karena tidak tahu. Itu pun kalau sudah tahu dengan segera. Kalau sudah tahu tidak segera bertobat, ya tobatnya enggak diterima juga oleh Allah. Nah, itulah. Maka itu tobat semua diterima oleh Allah asal mereka segera bertobat. Nah, setelah dia bertobat, tobat sungguh-sungguh, berhenti dari perbuatan maksiatnya tadi, tidak berhenti di situ saja. Terus diiringi perbuatan jelek yang banyak dilakukan dosanya tadi, disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, karena perbuatan baik itu kalau lebih banyak nanti bisa menghapus yang kejahatan tadi. Ati sayyatal hasanata innal hasanat yudhibnas sayyat. Ikutilah perbuatan jelekmu itu dengan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menghapus kejelekan tadi. Kalau perbuatan kebaikannya banyak, lebih baik, lebih banyak daripada kejahatannya, dihapus kejahatannya, diampuni oleh Allah, tertutup oleh kebaikan-kebaikan itu. Maka supaya segera. Jadi jangan sampai kita main-main. Dulunya tidak tahu, setelah tahu juga tidak mau bertobat. Nah itu tidak diampuni oleh Allah dosanya, tidak diterima tobatnya. Tapi kalau memang tidak tahu, berapapun dosamu, setelah tahu kamu berhenti dan mohon ampun kepada Allah, diterima taubatnya. Apalagi? Bro, sudah halaman 6, masuk ke halaman 7 pada surat Al-Mu'min ayat 65. Wal hayyu la ilaha illa huwa fada'uhu mukhlisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pertanyaan, mencampur adukkan tauhid dengan demokrasi, apakah itu justru tidak memurnikan ibadah, justru malah merusak ibadah? Karena dalam sistem demokrasi itu sendiri puncaknya adalah HAM dan identik dengan suara terbanyak meski bertentangan dengan Al-Quran. Apakah demokrasi itu bisa merusak atau merugikan Islam? Kalau demokrasi dalam Islam, itu demokrasi itu kan kebebasan bersuara, kebebasan memilih dan sebagainya. Ya tak? Kalau di dalam Islam tidak ditentukan oleh suara terbanyak. Dalam Islam itu ya benar sekalipun satu, ya benar. Ya tak? Kalau demokrasi yang ada ini, walaupun benar, kalau suara terbanyak tidak setuju, yang dipakai yang mana? Suara terbanyak. Ya tak? Kalau dalam Islam, sekalipun kamu seorang diri, benar. Manusia seluruh dunia mengatakan salah. Allah mengatakan suatu hal yang benar, tetap benar. Ya. Sebaliknya semua orang mengatakan itu suatu benar, kebenaran. Tapi kalau Allah itu menurut tuntunan Allah itu salah, ya salah. Jadi kebenaran itu tidak menurut manusia. Karena al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Dari Tuhanmu. Langsung nek mati, ya ta? Kalau kamu dilayat orang terus disaksikan oleh orang yang pidato itu, sederek, tiang niki tiang saya napa mboten, biasanya kan gitu toh. Terus jawabnya gimana? Kalau misalnya nanti mati terus semua jawab baik, aja rumasa lega. Allah enggak mau ditipu. Walaupun semua yang hadir menyatakan itu orang baik, Allah mau orang ini jelek ya tetap jerak. Jelek. Tapi semua orang misalnya mengatakan orang, wah ini orang enggak baik itu. Ketika hidupnya tidak rukun dengan masyarakat, tidak umum, yang dilakukan nyeleneh, tidak mau bareng dengan masyarakat, itu orang jelek, maka mati jangan dikubur. Nah, karena dibenci masyarakatnya. Ya tak? Walaupun dibenci seluruhnya, kalau itu suatu kebenaran, Allah tetap membenarkan yang dibenci ini. Maka sudah dituntuni oleh Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati, lillahi rabbil alam, itu maksudnya aktivitas hidupmu, jangan ketergantungan manusia. Disanjung-sanjung, dipuji-puji, belum tentu orang baik, tetapi dicela-cela jangan dikira itu orang jelek. Maka kalau menurut Islam itu yang benar ya tetap benar, yang salah tetap salah. Perkara jumlah yang mengatakan benar atau salah tidak menjadi ukuran. Kalau itu memang benar sekalipun seorang yang mengatakan, yang menentang 1000 orang tetap yang satu tadi yang benar. Ya. Benaran itu tetap tidak bisa dirubah karena suara orang tidak setuju. Ya, sekarang itu malah kebanyakan yang benar itu tidak disetujui kok. Ya, yang benar tidak disetujui. Ya, maka jangan kamu kait-kaitkan demokrasi dengan Islam. Demokrasi yang ada ini tidak cocok dengan Islam. Kalau Islam tidak menuntut suara terbanyak, tetapi yang dituntut itu kebenaran, sekalipun yang menyuarakan yang benar itu hanya sedikit. Itu Islam. Mana mungkin kalau saudara ikuti di demokrasi kita itu seorang mungkin sampai apapun tidak bisa jadi baik. Sekarang musyawarah, cari kebenaran. Musyawarah cari kebenaran. Yang bermusyawarah itu ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Ya tak? Padahal kebenaran itu hanya dari Allah. Yang tidak Islam mesti tidak mau mengikuti kebenaran dari Allah itu mesti tidak mau. Ya tak? Maka yang tidak mau itu padahal lebih banyak. Ya. Maka walaupun negeri kita itu mayoritas bangsa ini berpenduduk beragama Islam, tapi enggak pernah. Ya, enggak pernah. Kembali kepada hukum Islam itu enggak pernah. Memang itu sudah menjadi kesepakatan bangsa, ya seperti itu. Ya malah yang wakil-wakil saudara ini yang dari Islam pun, kalau sudah di sana nanti ya lain kok warnanya, tidak menyuarakan Islam lagi sudah. Ancane korupsi, melu korupsi, gitu. Ya enggak? Yang wakil-wakil rakyat, yang Islam, yang korupsi ada enggak? Lah nek sing ora Islam ngono, korupsi ora ngerti. Nek kuwi dosa, kesempatan lah mumpung saya duduk. Bisa ngambili, korupsi bisa. Kalau saya tidak menjabat, mana mungkin saya bisa korupsi gitu kan? Maka mumpung menjabat, bisa korupsi dimanfaatkan. Wong saya menjabat cuma paling 5 tahun. Kalau korupsinya banyak, nanti di penjara ya tidak apa-apa, tapi keluar masih kaya. Nah kalau keluar, kalau korupsinya 1 triliun, pokoknya dikorupsi 5 tahun itu mulai jek sugih itu. Masih kaya. Tapi orang Islam tahu kalau korupsi itu nyolong, nyolong itu dosa gitu kan. Mestinya tidak mau. Wakil-wakil rakyat yang beragama Islam, mestinya korupsi tidak mau. Tapi ternyata tidak mau ketinggalan. Maka 2014 nanti akan memilih lagi. Kamu milih siapa nanti? Wakil-wakilnya dong. Terus harus buat pilih siapa dah. Mau milih siapa kira-kira? Milih aku wae. Nah, nek milih aku ora bakal duduk neng kono. Itu ya, jadi jangan dikait-kaitkan, biar demokrasi negeri ini ya biar berjalan seperti itu. Kita tidak usah ikut campur tangan demokrasi, wes ayo kita kaji yang kita tahu itu suatu kebenaran kita amalkan, yang kita tahu itu larangan Allah kita tinggalkan. Itu aja sudah repotnya setengah mati. Kita mengamalkan yang benar itu tidak semuanya seneng, malah diarani aliran sesat, gitu? Malah diarani macam-macam karena mengamalkan kebenaran. Nah coba orang Islam wis sholat, puasa, malah wis haji bareng, mung ora selametan ini malah dialirannya sesat, gitu? Lah sing ora salat, ora puasa, ora haji apa meneh, selametane mempeng lah kuwi malah wong apik. Ya enggak? Nah, di mana-mana kita yang jadi sorotan masalah kok ora gelem selametan kuwi. Padahal ya kita sudah yakin jalan menuju selametan ya hanya Islam. Menuju keselamatan tidak ada jalan lain selain Islam. Ya kalau kamu ingin selamat, kata Nabi, ya pegang teguh Quran dan Sunnah. Lantadilu, kamu mesti tidak akan sesat. Tidak akan sesat berarti pasti selamat. Dan dikatakan oleh Allah, Quran itu yahdi bihillahu manitaba'a ridwanahu subhanahu salam. Mengangkat kamu dari jalan kesesatan ke jalan keselamatan. Itu Quran. Masa kita lebih percaya dengan omongan manusia? Tentu kita lebih percaya kepada Allah, karena Allah itu tidak pernah bohong. Di samping itu, Quran itu la roiba fih, tidak perlu diragukan kebenarannya. Nah, yang begini ini malah gak disukai. Dikiranya dengan begitu-begitu itu akan bawa keselamatan. Kalau kita berkacamata Islam, jalan keselamatan seperti bukan seperti itu. Jalan keselamatan hanya mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah. Itu yang membawa keselamatan. Maka itu sudah biar dipikir orang-orang yang di sana. Kita mikir awakmu dhewe, keluarga kita, mari jaga dirinya, jaga keluarganya, jangan sampai tersentuh api neraka. Sudah gitu. Apalagi? Surah Al-Aman 3, pada surat Nuh ayat 13 dan 14. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Mohon penjelasan tentang Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian. Tadi sudah terangkan itu, manusia itu asalnya dari tetes air mani. Kemudian meningkat jadi segumpal darah. Masih meningkat. Ada kelanjutannya. Ya. Dan apakah dalam penciptaan langit dan bumi juga ada tahapan-tahapan tingkat penciptaan sebagaimana dalam kitab Injil Perjanjian Lama? Injil Perjanjian Lama piye ta? Tingkatannya gimana? Kita enggak usah ikut Injil Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Quran sudah cukup jelas. Ya. Di situ tadi kan sudah dijelaskan juga toh bahwa bumi langit itu asalnya satu seperti asap. Ya, halaman berapa tadi? Halaman 2. Nah, coba itu dibaca. Qul innakum la takfuruna billahi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam. Dan Dia menciptakan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh di atasnya, Dia memberkainya, dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam empat masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Baca keterangannya sekali. Keterangan, Allah menciptakan bumi dalam 2 hari atau 2 masa, kemudian menciptakan gunung-gunung dan lainnya dalam 2 masa, dan menciptakan langit dalam 2 masa. Sehingga Allah menciptakan bumi dan langit secara keseluruhannya dalam 6 masa. Ya kan? Secara bertahap kan? Dan awalnya dia itu masih berupa asap. Balan asap belum tampil itu akhirnya dipanggil oleh Allah. Alam bumi dan langit itu. Ya, untuk melaksanakan perintah Allah, apa kamu terpaksa atau sukarela? Ya. Aksinya kalau Allah sudah mengendaki sesuatu, kamu mau atau tidak mau, pasti terjadi. Tapi bumi langit menjawab, saya melaksanakannya dengan sukarela. Itulah. Maka itu menciptaan langit, bumi dan segala isinya itu pun juga bertahap, dari tahap demi tahap. Tidak sekaligus Allah menciptakan bumi, langit, bintang dan segala seisinya sekaligus bareng itu tidak, bertahap. Maka itu penciptaan manusia dengan bumi itu kira-kira dulu mana? Dulu mana? Dulu bumi, dan nek diciptai wong sing manggon ngendi? Nah, maka ada yang mengatakan dulu katanya Ka'bah itu dibuat 2000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi. Nah, itu kan enggak masuk akal toh. Ka'bah yang kita kalau ibadah haji kita tawaf keliling Ka'bah itu katanya diciptakan 2000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi. Padahal kita lihat kenyataannya Ka'bahnya itu terletak di bumi. Lah ketika bumi belum dijadikan 2000 tahun baru diciptakan, Ka'bah manggone ngendi? Gandul sana ya. Padahal jelas di dalam Al-Qur'an itu Ka'bah itu dibuat oleh Nabi Ibrahim beserta Ismail, sedang Ibrahim dan Ismail itu nginjak-injak di bumi juga gitu loh. Nah. Bahkan Ibrahim dan Ismail itu diciptakan oleh Allah, telah bumi ada, bumi rungeneng, gawe makhluk itu untuk apa? Gawe manusia. Nah, maka itulah semua itu diciptakan secara bertahap, tidak sekaligus. Enggak. Apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya, nanti dikaji, dipelajari, dibaca ulang-ulang, ya insya Allah nanti akan paham. Ayo dijawab pertanyaan minggu yang lalu. Saya punya teman yang beda pemahaman. Dia memahami bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran atau masuk masjid. Dia mengatakan, Dek, kamu keliru. Wanita itu kotor, tidak boleh membaca Al-Quran. Buka saja Quran surat Al-Waqi'ah. Saya jawab, iya mbak, antara kita memang ada perbedaan pemahaman. Menurut pemahaman saya, yang dimaksud suci dalam ayat itu adalah suci hatinya. Di mana jika kita masih ada hati yang kotor, maka Al-Quran tidak akan sampai ke hati, melainkan hanya sampai di tenggorokan. Lalu dia bilang, kamu itu keliru, tetapi diingatkan ngeyel. Jawab saya, bukan ngeyel mbak, tetapi itu pemahaman saya. Bagimu amalmu dan bagiku amalku. Kalau mbak kurang puas dengan jawaban saya, bisa ditanyakan ustadz saya besok Ahad. Untuk itu mohon dijelaskan agar teman saya tersebut faham ustaz. Nah, temanmu sudah punya pegangan gitu-gitu kok. Ya, lah mestinya kalau temanmu mengatakan wanita yang tidak boleh membaca Quran dan itu dasarnya apa? Harusnya kan gitu. Jangan menurut pendapat saya tidak boleh lah. Nah, pendapat saya boleh. Nah, kalau pendapatmu dan pendapat dia bagaimana? Ya saya dengan pendapat itu. Kalau agama tidak boleh hanya berdasarkan pendapat. Semua harus berdasarkan dalil. Kalau menurut dalil yang ada, wanita yang datang bulan Toka itu tidak boleh sholat. Ya. Maka di dalam itu tidak boleh puasa. Dalam hal ini Nabi mengatakan, sholat yang ditinggalkan bagaimana? Puasa yang ditinggalkan bagaimana? Nu'maru biqadai siyam wala nu'maru biqadai sholat. Aku diperintah untuk mengqadha, mengganti puasa yang kami tinggalkan, tetapi tidak diperintah untuk mengganti sholat yang ditinggalkan. Jadi kalau orang datang bulan, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Puasa yang ditinggalkan harus diganti pada hari lain, fa'idatu min ayyamin ukhor. Sedangkan sholat yang ditinggalkan di waktu haid tidak diperintah untuk mengganti. Dasarnya hadis itu ya ta. Tidak boleh tawaf karena tawaf itu harus suci dari hadas. Nah, orang datang bulan atau haid berhadas itu, maka selama haid enggak boleh tawaf. Ya, tidak boleh berkumpul bersetubuh dengan istrinya atau suaminya. Ya, wanita haid enggak boleh bersetubuh dengan suaminya. Itu dalil-dalil yang sudah jelas. Nah sekarang kalau termasuk tidak boleh memegang Quran, baca Quran itu dalilmu apa? Nah coba suruh tanya, dalilnya apa? Memang ada hadis yang menerangkan, tetapi hadisnya dhaif. Dalam satu hadis diterangkan, la yakra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Ya. Tidak boleh bagi orang junub dan orang yang sedang haid membaca sesuatu dari Al-Quran. Ya, tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Quran. Jadi baca bismillah itu yang tidak boleh. Ya, kalau habis wahing baca alhamdulillah yang tidak boleh. Alhamdulillah itu juga dari Al-Quran. Ya, apalagi kalau mau mati ditalkin kan tidak boleh. Karena la ilaha illallah itu juga dari Al-Quran. Ya, wong ketne arep mati susah. Tapi ya ditalkinkan ra itu. Ya, talkin itu ya ayat-ayat dari Al-Quran. Baca wahing enggak boleh, alhamdulillah enggak boleh. Ya. Nah, mau makan enggak boleh, bismillah. Bismillah itu juga dari Al-Quran. Jadi kalau haid itu betul-betul pisan jauh dengan Allah. Nah ternyata hadisnya itu setelah diteliti, hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai. Itu, jadi dalil tadi dalil hadis yang dhaif. Sedangkan yang diterangkan tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh bersetubuh, itu hadis-hadisnya sokeh. Malah dalam Al-Quran juga. Ya, di situ. Jadi orang haid itu, wanita haid yang tidak boleh itu berdasarkan dalil-dalil yang sahih, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, dan tidak boleh bersetubuh dengan suaminya. Lainnya itu boleh. Maca Quran boleh. Nyekel Quran boleh. Tidak gitu, apa-apa. Nah kalau mengatakan kamu tidak boleh, tunjukkan larangannya. Nah gitu tak. Harus ada tidak boleh dasarnya ini. Oh dasarnya kalau hadis itu tadi ternyata hadisnya dhaif. Di dhaif tidak boleh dijadikan pegangan hukum. Apalagi? Saya penjual pulsa. Seringkali pulsa belum masuk ke konsumen. Tetapi laporan dari service center sudah masuk. Dan saldo saya sudah berkurang. Apabila dikomplain ke service center, kadang tidak dikembalikan saldo tersebut. Yakni yang belum masuk ke konsumen. Apabila pulsa yang tidak dikembalikan itu saya ikhlaskan, apakah termasuk amal jariah bagi saya, Ustaz? Tidak. Ya. Mau mengikhlaskannya mergo kepeksa. Coba andai kata mbok tarik bisa masuk, mending mbok pilih masuk. Gandeng ora masuk, tak ikhlasnya baik. Nah. Mendatangkan mengikhlaskan itu karena merasa menarik kembalinya itu sulit. Nah itu enggak, amal ikhlas itu mesti dari awal gitu kan, diniati itu kan kepeksa. Misalnya gue apa itu utang ke wong, jalan nagih-nagih ora disaur-saur, angel-angel, wis tak ikhlaske wae. Iku nek disaurne bae jek gelem. Nah, itu namanya tidak ikhlas ya. Apalagi menurut hadis berikut ini, Yasin adalah jantung Al-Qur'an dan tidak seorang pun yang membacanya dengan mengharap keridhaan Allah dan pahala akhirat kecuali ia akan diampuninya. Dan bacakanlah ia kepada orang yang hendak meninggal dunia di antaramu. Ya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Hakim dan Ibnu Hibban yang mensahihkan. Apakah hadis ini benar-benar sahih, Ustaz? Mohon penjelasan. Hadis itu dhaif. Nanti kamu lihat ya, kamu beli bendel brosur tahun 2008. Ya, awal-awal bendel brosur 2008 pada awal-awal itu membahas tentang surat Yasin, kalau tidak salah ada 16 atau 15 hadis yang mengenai Yasin, termasuk itu tadi. Itu semua enggak ada yang sahih. Maksud itu kalau ada kamu sakit, tuliskan surat Yasin, ya, dicelupkan di air gini, terus diminum. 1000 malah 1000 penyakit hilang. Hadisnya ya eneng. Di brosur itu sudah dicantumkan di situ. Ya. Maka itu kalau hadis itu jangan setiap hadis mesti diterima begitu saja. Ya kan? Kalau Quran sekalipun kamu belum paham harus diterima karena Quran itu la roiba fih. Kalau hadis belum tentu benar. Kalau hadis itu betul-betul dari Rasulullah ya mesti benar. Tapi kadangkala bukan dari Rasulullah dikatakan dari Rasulullah yang disebut hadis palsu barang itu. Nah, kita orang tidak ngerti anggere diawali dengan qala Rasulullah, lah ini hadis ya aja ya. Qala Rasulullah hadis. Dilihat saja. Kalau ternyata hadisnya itu sahih bisa, tapi kalau diteliti ternyata menurut ahli hadis itu termasuk dhaif, ya tidak usah dipakai. Nah ini kadangkala perbedaan dengan saudara-saudara kaum muslimin yang lain. Itu hadisnya eneng. Bukannya kita tidak tahu hadis itu ada. Tetapi hadis itu dhaif, kedhaifannya pun dijelaskan di situ. Maka kamu beli bendel aja brosur 2008, di situ sudah dijelaskan. Gitu ya. Apalagi saya sebagai pengelola BMT sudah selama 4 tahun. Ada salah satu nasabah saya itu sebagai pengurus masjid dan setiap bulan selalu menabung kepada saya. Yang ditabung itu adalah uang kas masjid. Sampai saat ini sudah berjumlah 30 juta. Karena banyaknya uang tersebut, saya merasa kasihan atau iman-iman dengan uang itu. Daripada tidak berkembang, saya gunakan untuk menambah modal saya, yakni untuk simpan pinjam kepada nasabah saya yang lain dengan nisbah 10% per tahun. Bagaimana dengan tindakan saya yang seperti itu? Benar apa salah, Ustaz? Setelah saya mengaji di MTA dan tahu, lalu sikap saya harus bagaimana? Lah kalau kamu sudah ngaji, sudah tahu, lah tahumu gimana? Kok masih tanya? Katanya sudah tahu. Sudah tahu kan tinggal mengamalkan aja lah. Menurut pengetahuanmu bagaimana? Gitu loh. Ya? Kamu pemegang pengelola BMT. Mestinya BMT bukan milikmu sendiri. Kalau ada orang menyimpan di BMT, memang menyimpan di situ. Ya. Baik itu siapa saja, apa perorangan, atau pengurus masjid, kamu pengelolanya, ya enggak usah tanya ini uang dari mana. Yang penting ada di BMT, dah kamu kelola. Nah, kalau kamu sebagai pengurus masjid, uang kamu masukkan di BMT, pengurus masjid kan tidak seorang diri. Mestinya dimusyawarahkan. Ya, musyawarahkan bagaimana kalau memang masjid itu ada kas masjid yang ada di situ, dicatat kota itu loh, penggunaannya belum jelas daripada nganggur, dimusyawarahkan bagaimana kalau dimasukkan di BMT saja. Kalau pengurus semuanya setuju ya silahkan saja. Apalagi saya seorang penjual yang selalu menawarkan dagangan dengan harga yang sama. Akan tetapi pembeli yang membeli selalu menawar dengan harga yang berbeda-beda. tergantung pandai atau tidaknya mereka menawar. Misalnya saya menawarkan harga dengan harga Rp150.000, lalu pembeli ada yang menawar Rp125.000, ada yang menawar Rp120.000 dan sebagainya. Bahkan ada yang menawar Rp100.000. Akhirnya saya menjual barang tersebut kepada pembeli dengan harga yang berbeda-beda. Jika pembeli menawar sedikit, saya jadi untung banyak. Dan apabila pembeli menawar banyak, saya hanya untung sedikit. Cara jual beli yang seperti itu dilarang atau tidak dalam Islam? Jangan kamu menjual barang dengan dua harga. Ya, tawarkan itu satu harga, jangan di sini nawarkan 1.000, nanti di sana 2.000, di sana dan nanti yang membeli bingung. Ya, loh di sana kemarin cuma ditawarkan 1.000, di sini 2.000. Ya. Kan dah, maka satu harga aja. Ada perkara nanti yang menawar banyak, ya tinggal kamu pilih aja toh. Pedagang mestinya mengambil yang kira-kira mendapat untung yang banyak. Lebih baik begitu. Jadi menawarkan barangmu harganya sama. Nah, ternyata penawarnya beda. Ada yang nawar 50, ada yang nawar 90, ya, ada yang nawar 25. Ya, kamu ambil yang kira-kira dapat untung banyak yang mana, kamu serahkan si pembeli itu. Kamu dapat untung yang banyak, itu kan? Apalagi? Mohon diterangkan mengenai selamatan atau kendurian dan beberapa hal masalah tradisi yang tidak disyariatkan dalam Islam dan tentang orang yang mendatangi ritual-ritual semacam itu dengan dalil hablum minannas. Sebenarnya bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Jadi kalau selamatan dengan cara-cara yang sudah ada itu, dia dengan mengadakan upacara itu tujuannya biar apa? Selamat. Ya. Dalam Islam tidak ada tujuan selamat dengan selamatan. Ya. Terus makan bareng beleh pitik gulune di apa kepalanya ditaruhkan di belakang itu semacam ingkung itu belum boleh dipetil atau diambil sebelum didungani oleh kaumnya atau mudirnya. Itu enggak ada, cara Islam itu enggak ada gitu. Ya, kalau dengan cara begitu kamu menganggap selamat, yaitu syiriknya di situ. Ya, jadi mencari selamat itu dengan cara itu syirik. Perbuatan syirik seolah-olah keselamatannya terletak pada upacara tadi, ya termasuk ingkungnya, tumpengnya dan sebagainya. Lah kalau kita makan membuat nasi dibikin tumpeng, dilawi ikan ayam boleh apa enggak? Boleh, gawe tumpeng sak gunung toh. Boleh. Belahi pitik 5 apa 6 kono. Lah bawa situ makan bareng sak kampung, boleh. Tapi kalau ada unsur-unsur dengan cara begitu tuh membawa keselamatan, ya itu yang enggak boleh. Nek butuh mangan bareng, ya, aku kepengin mangan sego tumpeng, ya sudah. Turun buat tumpeng sing gede. Ya, tumpeng dikai pitik, ya sudah, pitik belah pitik. Ya, rasa di nganggu cara-cara tertentu, udah taruh di situ, udah kepung bareng mangan, ayo bareng mangan bareng, boleh itu. Nek tujuannya dengan begitu biar selamat, itu yang tidak boleh. Jangan dipotong, oh, tumpeng orang entuk mangan, siapa nggak mau orang entuk mangan tumpeng? Boleh, mbok nggak ya tumpeng sing gede boleh, ya, ya tak? Boleh. Lalu besok minggu yang akan datang. Yang datang dari daerah-daerah kelompok enggak tumpeng rene kabeh. Nanti bar pengajian dipangan bareng itu boleh. Nah. Asal enggak ada untuk apa? Unsur seolah-olah dengan cara begitu itu membawa keselamatan, itu enggak masalah. Tapi kalau seolah-olah dengan cara itu selamat, nah itu yang enggak boleh. Kalau enggak ada jalan selamat itu selain mengikuti Quran dan Sunnah Nabi, tidak ada jalan lain. Maka Allah mengatakan, ya, anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini ikuti Quran, ini jalanku yang lurus. Jangan ikuti jalan selain Al-Quran. Kalau kamu ikuti jalan selain Al-Quran, tidak selamat kamu. Jadi yang menyelamatkan itu hanya mengikuti jalannya yang lurus tadi, Al-Quran. Maka kalau kita, ya Allah tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim itu Quran. Jadi kalau ingin selamat, ikuti Quran. Nah gitu loh ya. Jadi mau, kalau selamat tahan mau bedah bumi, acara tertentu, mau bakar batu merah ben selamat, gaweke takir kayak indok situ, mau metik pari ya ta, nah, pakai wiwit beleh pitik cilik atau doro, nanti dikoke itu terus ditaruh di pojokan-pojokan sawah itu, tunggon tulaan dipendemi kok gedang, nah, kayak kembang godong turi. Nah dengan cara gitu ben selamat apa sawah ben subur dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh, tidak ada dalam Islam. Terus nanti kalau metik pari diambil sedikit, dibagihke Mbok Sri. Pak Sri ini rasa kei, Mbok Sri ini baik. Mbok Sri ini apa saja nih? Nanti kan ya ngerti mbah-mbah disini ya ngono kok. Jadi itu agama melu mbah-mbah, orang melu Quran, orang melu sunnah. Itulah, jadi bentuk-bentuk selamatan-selamatan apapun bentuknya, kalau tujuannya biar selamat, tidak nurut tuntunan Islam, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena tidak ada jalan selamat kecuali mengikuti tuntunan Islam. Adapun saudara-saudara kita yang masih suka, walaupun orang Islam masih suka selamatan-selamatan seperti itu, silahkan, kita tidak melarang. Ya? Tidak melarang, tapi tidak mau ikut. Karena kita tidak yakin kalau dengan cara begitu selamat. Jangan dipaksa, kalau tidak mau ikut jangan dipaksa. Ya. Apalagi? Saya seorang ayah dengan dua orang anak. Beberapa tahun yang lalu diuji Allah dengan cobaan gangguan kesehatan anak-anak saya sakit-sakitan. Dan saya harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit menurut ukuran saya. Akhirnya saya terlilit utang. Sampai sekarang saya harus bekerja keras untuk segera melunasi hutang-hutang saya tersebut. Tetapi pendapatan saya tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutang saya itu. Sehingga untuk kebutuhan sehari-hari harus gali lubang, tutup lubang. Berdosakah saya kalau saya tidak mengeluarkan zakat dari penghasilan saya itu, Ustaz? Padahal saya ingin sekali membayar zakat. Kalau apa yang kamu ceritakan benar, kamu itu tidak wajib membayar zakat, tetapi berhak menerima zakat. Ya kalah, kamu berhak menerima zakat. Jadi tidak wajib mengeluarkan zakat, tidak wajib. Tapi kalau ada orang memberi zakat kepadamu, kamu memang berhak menerima, boleh menerima. Jadi kamu orang yang terlilit hutang. Terlilit hutangmu bukan untuk pemborosan, tapi untuk pengobatan anak-anak sakit tadi. Nah, jadi kamu termasuk orang yang gharim, mempunyai banyak hutang. Ya, boleh menerima zakat. Tidak usah membayar zakat. Apalagi? Mohon diterangkan tentang beberapa hal. Yang pertama, apakah beda antara mendengarkan kajian Ahad pagi ini di rumah dengan hadir langsung di majelis ini, Ustaz? Yang kedua, bagaimana dengan orang kaya yang punya kedudukan dan anak-anaknya sukses jadi sarjana semua, sehingga di mata saudaranya terpandang dan membangga-banggakan apa yang dimilikinya? Yang ketiga, bagaimana dengan pemimpin yang berbuat zalim terhadap yang dipimpin, sedangkan yang dipimpin tidak berdaya, hanya menerima saja perlakuan zalim tersebut, misalnya honorarium yang tidak dibayarkan kepada pekerjanya, Ustaz? Jadi ya, pertama, saudara bisa rasakan rasa tak jawab. Saudara ngerungokno pengajian dari rumah lewat radio. Terus saudara datang kajian ini, tekor ini, coba kamu merasakan beda apa tidak. Nah kalau saya mengatakan tidak sama, kamu merasakan kayak podo wae. Mula rasakan no kabeh. Sekarang sudah datang ke sini, lah justru di rumah kene ngomah, coba beda apa ora. Ya, tapi saudara, kamu sendiri bisa merasakan beda apa tidak gitu. Kalau di rumah dan datang di sini sama, merasa teko kene ngebak-bakin kon. Ya enggak? Datang aja di rumahmu sana sambil tidur, sambil ini sudah kan? Nah, gitu. Ya. Kemudian bagaimana dengan orang yang punya kedudukan, anaknya sukses dan sebagainya ya. Terus menjadi orang terpandang seolah-olah dengan suksesnya anaknya jadi sarjana semua, jadi orang kaya semua, harga dirinya seolah-olah naik. Jadi orang lebih daripada yang lain. Ya ta? Itu namanya sombong. Terus dirinya dengan sarjana, dengan harta banyak, melihat orang lain rendah. Ya, yang namakan sombong menurut sabda Rasulullah itu ya, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan memandang orang lain itu rendah, merendahkan manusia. Padahal hartamu, anak-anakmu itu tidak ada apa-apanya itu. Ya, yang dikatakan oleh Allah orang yang mulia itu karena ketakwaannya. Inna akromakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah orang yang bertakwa. Sedang harta dan anak yang kamu banggakan tadi tidak ada menolong apa-apa. Yang bisa menolong ada imanmu dan amal solehmu. Coba dibaca surat As-Saba itu. Surat Saba nomor surat 34 ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shaliha fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Apalagi kan? Jadi bukan hartamu, bukan anakmu yang mendekatkan kamu padaku, pada Allah itu maksudnya, bukan hartamu, bukan anakmu. Artinya hartamu dan anakmu itu tidak mempengaruhi apa-apa, tidak membawa kedekatan kamu pada Allah. Tidak menyelamatkan kamu di hadapan Allah nanti, tidak. Di ayat lain dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya. Pada hari ketika kita sudah dipanggil Allah nanti, al-mal, harta kekayaan sebuahnya apapun, wal banun, anak keturunan, sarjana semua, orang kaya semua, jadi presiden semua, ya. Udah, mau jadi menteri semua, mau jadi RT semua, ya. Itu semua tidak ada manfaatnya apa-apa. Tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat ketika kamu menghadap Allah nanti, illa man atallah biqalbin salim. Orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang tunduk patuh pada Allah, bersih dari sifat-sifat kibir, sombong tadi, bersih dari sifat apa itu kemunafikan, bersih dari sifat syirik, kemusyrikan, ya, bersih dari sifat-sifat yang tercelalah, ya. Bersih itu sowan pada Allah, itu yang bermanfaat. Adapun hartamu yang banyak tadi, anakmu yang pandai-pandai tadi, yang kamu bangga-banggakan, la yanfa', tidak bermanfaat apapun. Maka jangan membanggakan anak, ya. Justru kalau kamu membanggakan anakmu, membanggakan hartamu, sampai lupa kepada petunjuk-petunjuk Allah, itu orang yang rugi. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khosirun. Dibaca surat Al-Munafiqun ayat 9. Surat Al-Munafiqun nomor surat 63 ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya kan? Jangan sampai hartamu, anak-anakmu menjadikan kamu lupa mengingat Allah. Ya, Allah melarang hambanya untuk berbuat kibir, takabur. Ya, Allah melarang orang yang merendahkan orang lain. Hartamu banyak atau sedikit, yang memberi itu siapa? Allah. Allah yasutu rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha. Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Maka kita punya harta banyak atau harta sedikit itu pemberian dari Allah. Jangan telah diberi harta banyak menjadi sombong. Nanti riwayatnya orang sombong dengan harta yang banyak ditenggelamkan oleh Allah, dikubur dalam bumi. Siapa itu? Korun. Ya, Korun itu hartanya banyak. Sampai diterangkan kunci-kunci untuk menyimpan hartanya itu dipikul sejumlah orang yang kuat-kuat, merasa keberatan itu kuncinya, belum hartanya. Tapi ketika diingatkan, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sombong dia. Ya, kamu jangan bangga dengan hartamu. Cari bahagia hidup di akhirat. Ya, jangan kamu membangga-banggakan hartamu itu. Jangan kamu buat kerusakan di muka bumi. Allah tidak suka pada orang berbuat kerusakan. Berbuat baiklah kepada manusia seperti Allah telah membuat baik kepadamu, memberi harta yang banyak. Maka kamu tidaklah berbuat baik kepada manusia. Jadi orang yang suka memberi, suka menolong dan sebagainya dengan hartanya. Tidak, jika diingatkan itulah bangkit kesombongannya. Saya mempunyai harta kekayaan yang banyak itu karena kepandaian, karena ilmu yang ada pada diriku. Nah, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah, ada gempa bumi, tenggelam, dikubur dalam tanah, rumahnya, orangnya, dan seluruh harta kekayaannya. Nah, orang yang melihat saat itu gak bisa nolong apa-apa. Nah, maka itu diterangkan dalam surat Saba tadi, bukan hartamu dan bukan anakmu yang memuliakan kamu, ndak. Tapi imanmu dan amal solehmu. Maka kalau diberi harta yang banyak, bersyukurlah. Karena yang memberi itu Allah. Kalau kamu pengin harta yang banyak, baru diberi sedikit, sabarlah. Iqna bil qalil, ya'ti kal katsir. Syukuri yang sedikit, nanti akan datang kepadamu yang lebih banyak. La in syakartum la azidannakum. Kalau diberi nikmat oleh Allah mau bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan itu. Nah itulah, jadi jangan sampai membangga-banggakan harta maupun anak. Biasa anakmu jadi sarjana kabeh wong sekolah kok. Gitu. Sekolah kok. Aku anakmu ora sekolah, biasa kowe iso nyekolah kan dipenehi rezeki Allah banyak, saya tidak. Gitu. Tapi apa dengan sarjana itu menentukan kemuliaan manusia? Tidak. Yang menentukan kemuliaan adalah ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Janganlah manusia ya kabur. Oh, anaknya pinter-pinter, suge-suge itu sekarang nih. Wah, si fulan kayak anaknya dadi wong kabeh. Ya, dadi nera suge, orang pinter itu rumah sana itu orang dadi wong. Pernah ada cerita orang dari Doa Kidul. Kakaknya kebetulan mempunyai anak, ya pinter-pinter mau, dari sarjana. Pas di jagongan orang banyak begitu, adiknya kebetulan gak punya anak. Gitu loh. Jadi dia dengan bangganya menceritakan anaknya, wah anak saya yang satu lulusan ini, dari sarjana ini, sekarang kerja di sana, anak saya semua jadi sarjana semua. Dengan bangganya gitu loh. Dengan jagongan mau oke. Adiknya yang nyambut, karena merasa tersinggung adiknya. Dia enggak punya anak kebetulan. Ya ta? Nek ngono wae aku ra gumun. Ya ta? Dadi anakmu pinter dadi sarjana ra gumun, wong disekolahke bandan cukup. Lah nek anakmu dadi jaran ya aku gumun. Ya. Dadi nek wong sekolah pinter dadi sarjana ki ra gumun. Lah nek anakmu do dadi jaran ki aku gumun gitu loh. Terus ya takep meneng itu loh. Ya bener ta nek anake dadi jaran kan gumung wong dadi jaran. Nek mung dadi sarjana wong sekolah ya biasa. Maka jangan. Kadangkala orang itu menunjukkan kebanggaannya, ngriamur wong kene ora usah ditakoni, ndak usah cerita sendiri. Ya, jadi tamamer-mamer ke, wah anak saya nih yang satu jadi menteri, yang satu jadi menteri olahraga. Ini sing korupsi lah dikandake. Satu jadi menteri apa agama, yang satu menteri apa ketoke kabeh. Ning sing dikandake jabatane bab korupsine ora diterangke. Nah itu. Maka itulah yang begitu itu kadang manusia membangga-banggakan hartanya dan anaknya. Allah sudah menjawab, bukan hartamu dan anakmu yang mendekatkan aku, yang mendekatkan dirimu, menyelamatkan dirimu di hadapan aku nanti, bukan hartamu dan anakmu, tapi imanmu dan amal solehmu itu yang menyelamatkan. Maka jangan bangga punya harta dan punya anak kalau tidak punya iman. Dan jangan kecil hati kalau tidak punya harta banyak, tidak punya anak yang bisa sarjana, tapi kalau kamu mempunyai iman, itu yang menyelamatkan. Orang yang diserai Allah memimpin rakyatnya, kok dia berbuat dolim, Allah tidak suka kepada setiap orang yang berbuat dolim. Nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, inna Allah la yuhibbu dzalimin. Allah tidak menyukai orang yang berbuat dolim. Ya, mestinya seorang pemimpin itu jangan berbuat dolim. Dolim itu lawannya adil. Ya dah? Kalau sudah tidak adil berarti dolim. Pemimpin yang berbuat dolim kepada rakyatnya, ya, nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan dia tidak akan bisa masuk surga karena mendolimi rakyatnya tadi. Ya. Al-imamu ro'in wa mas'ulun an ro'iyatih. Pemimpin itu sebagai penggembala, penanggung jawab. Akan ditanya tentang pertanggungan jawabmu tentang rakyat yang kamu pimpin, yang kamu gembalakan tadi, akan dipintai pertanggungan jawab oleh Allah. Ya. Maka itu pemimpin yang dolim itu dosa, dosanya besar itu. Dolimi rakyatnya apalagi. Ya. Rakyat mestinya dapat bimbingan, dapat tuntunan, pimpinan itu menjadi panutan, kok malah mendolimi rakyatnya. Ya. Dia berbuat dosa besar tuh. Tidak bisa berbuat adil. Itu ya. Apalagi? Dari kecil, ilmu agama saya masih kurang. Dan saya hidup dari keluarga yang tidak mampu. Sejak umur 15 tahun, saya sudah merantau ke Sumatera. Suatu saat, saya kenal dengan seorang gadis lewat HP. Sampai akhirnya saya jatuh hati karena sifatnya. Demi mendapatkan gadis tersebut, saya berbohong. Saya hanya berpendidikan SMP, mengaku anak kuliahan. Hanya pedagang, mengaku insinyur. Saya juga mengaku dari keluarga yang berada. Bahkan nama saya pun juga berbohong. Berkali-kali saya berjanji untuk melamarnya, tetapi karena kebohongan saya itu, saya masih mencari alasan. Dan akhirnya menambah-nambah kebohongan lagi. Itu semua saya lakukan karena takut kalau cintaku ditolak apabila gadis itu tahu kondisi saya yang sebenarnya. Dan gadis itu pun percaya begitu saja. Akhirnya saya tahu radio MTA dari teman saya. Karena sering mendengarkan tausiah lewat radio tersebut, akhirnya saya sadar bahwa saya hanya menumpuk-numpuk dosa. Siang malam saya berpikir, akan jadi apa suatu rumah tangga jika didasari atas kebohongan. Sampai akhirnya saya kuatkan hati, pikiran saya untuk berbuat jujur. Apapun yang terjadi dengan hubungan kami, akan saya terima dengan ikhlas. Dan saat ini belum ada jawaban dari gadis itu. Tetapi apakah saya pantas untuk mendapatkannya, Ustaz? Mohon nasihatnya, apakah saya masih bisa mendapatkan ampunan Allah mengingat dosa saya yang begitu banyak. Iyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah sifat bohong. Bohong itu pangkal kejahatan. Kejahatan itulah yang akan membawa kamu ke neraka. Ya. Jadi kejahatan itu akan bawa neraka. Orang berbuat bohong tentu tidak akan berhenti satu kali kebohongan itu, mesti akan beruntun. Jadi kamu rasakan sendiri toh. Ya. Ora cah kuliah nung SMP we ngaku kuliah. Ya, mikuli layah itu bener malah. Iya. Ya toh? Mung dagang kacang goreng apa kandake seorang insinyur. Walaupun seorang insinyur bisa juga dagang kacang goreng. Seorang insinyur di bangunan itu bukan sebagai perencana, bukan maden tukang ya bisa. Neng aja ngomong, nek aku seorang insinyur gitu loh. Katakan apa adanya. Nah, kalau sudah bohong, tadi kamu sudah merencanakan lagi kan? Merencanakan lagi kebohongan apa lagi yang akan saya berbuat supaya bisa diterima. Wah, noe besok nek lamar arep nyilih mobil Mercy. Mobil Mercy, itu teko wis gayane wah, mobil Mercy. Nah, gitu lah. Jadi hanya untuk mengejar seorang wanita itu diawali dengan kebohongan. Ya kalau pertanyaanmu apa masih pantas untuk mengharapkan itu? Tidak pantas kalau kamu untuk mendapatkan wanita dengan cara bohong. Sudah? Yang lebih baik katakan apa adanya. Daripada nanti rame di belakang bareng ngerti wis bare sesuk nikah rampung tekoni lah mobilnya kemarin wis tak balekke kok. Sing dienggo nglamar iki lho wis tak balekke dijalukne duwe bar kemarin teko sing duwe jagong ning kene terus mulih digowo. Sudah ta. Terlambat lagi. Nah, katanya kamu seorang insinyur. Nah, kok ternyata cuma SMP aja tidak lulus. Ya dah. Ya jawabmu neh piye coba. Nah, maka itu kebohongan demi kebohongan. Sampai kalau itu kamu berturut-turut kamu lakukan, dicap oleh Allah kamu menjadi seorang pembohong. Kalau sekali bohong, baru bohong. Ini kan berulang kali menjadi pembohong. Dah kalau pembohong itu dah jahat sekali. Pembohong itu pangkal kejahatan, apalagi pembohong. Maka alaikum bisidqi, wajib kamu berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, jujur itu pangkal kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan itu yang akan membawa kamu ke surga. Maka qulil haqqa walau kana muran, katakan apa adanya secara jujur walaupun akibatnya pahit. Kamu sangat menginginkan wanita itu, kamu jujur, ternyata telah jujur ditolak, itu lebih baik daripada kamu terima dengan bohong. Dengan kebohongan itu nanti di depan seolah-olah jalan mulus, nanti raminya di belakang. Kalau rame di belakang akhirnya bisa terjadi perceraian dalam rumah tangga itu. Ya, perceraian. Begitu nikah, konangan jujur, wes tidak bisa merasakan kenikmatan berkeluarga. Ya. Lagi rampung nikah, nu ngerti nek diapusi, langsung kok istrinya pulang ke orang tuanya. Terus kamu marani ragilem, ndak pak itu orangnya bohong kok pak itu. Kan loro-loro tau kamu. Ya lebih baik katakan sejak awal, saya cuma lulusan SMP. Ya dah, SMP itu bukan SMP negeri, ya, saya SMP persamaan paket C gitu, gitu kan? Ya ta? Itu tidak apa-apa. Terus pekerjaan saya di bangunan, bukan saya seorang insinyur perencana, cuma laden tukang. Ya, apa rendah itu? Tidak. Yang dimuliakan oleh Allah itu bukan pekerjaannya, bukan sekolahnya, tapi ketakwaannya. Kamu ingat ceritanya tukang becak kemarin nggak? Nah, belum tentu seorang sarjana iso kaya tukang becak kuwi weruh duit sak tas ora kepengin, ya ta? Wong didelikke wis dicolongi apalagi nang kon becake. Nah, tentang tukang becak ditumpaki rong, akhirnya duitnya nang kon tas keri. Nah, kalau itu dia bukan karena ketakwaan kepada Allah, ngerti tas keri langsung ndang lunga wis. Dah, tapi dia tunggu, malah ora wani lunga, menunggu barangkali yang naik becak saya tadi kembali. Itu karena ketakwaannya. Itu nilainya lebih berharga daripada seorang sarjana yang pembohong tadi. pembohong. Setelah itu kembali, nah, ternyata tasnya masih di situ. Ya, aku rawani lunga mergo tasmu keri neng kene. Udah. Ikan. Ada lagi tukang becak. Dibayar piro-piro ragelem itu loh. Masih ingat enggak? Nah. Orang mau mencari pelacur, tukang becak kan enggak tahu ngon pelacur ingin di, ya udah. Nurut wae, setelah sampai di situ dibayar enggak mau 100 mau enggak mau. Terus lah mintamu berapa apa kurang. Akhirnya nanti orang yang naik becak tadi dompetnya diserahkan. Wes jiku asak karmu. Ambil berapa? Enggak mau. Lah kenapa? Saya kasihan dengan kamu. Nah, gitu. Tukang becak bisa dakwah gitu itu kan. Lebih baik dari sarjana yang ngapusi. Gitu. Nah, makanya itu ketakwaan ini, ukuran ketakwaan. Nilainya mahal ini. Apalagi zaman sekarang cari orang-orang begitu itu orang longko, asing. Tapi bahagia orang yang asing tadi. Tidak termasuk umumnya orang. Kalau umumnya orang, ya, mesti mau gitu itu. Apalagi barang ketinggalan, gomlayu aja dah. Apalagi ini suruh mencarikan tempat ini, ya, bayarnya diperbanyak, mau dia. Tapi dia tahu, kasihan kamu. Ada ke Pekalongan kesini kamu mau cari pelacur. Ya, kena tak kandani dah, jangan diteruskan. Kamu datang pengajian itulah. Nah, dakwah itu. Dan itu karena ketakwaannya. Itu maka lebih baik. Tidak usah kamu mengharapkan sesuatu yang seolah-olah itu membahagiakan kamu kalau jadi istrimu. Lebih baik terus terang. Ternyata ditolak. Allah mengatakan asa antakru husain wahuwa khairul lakum. Ditolak tentu kamu tidak suka. Tapi Allah mengatakan di balik apa yang kamu tidak suka itu mungkin ada baiknya buat kamu. Ya, ada baiknya. Dah, oh mungkin ini bukan jodoh saya. Dah saya tak cari istri yang lain saja. Kalau dia orang kaya, apalagi wanitanya sarjana, saya SMP aja paket C, ya dah. Saya latihan tukang ngakuin senior. Nah nanti kalau konangan itu, wah mesti tiap hari dunek-unek ke oleh istri saya nanti. Nah, kalau sudah begitu, kamu sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kalau dalam Islam itu laki-laki pemimpin, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Tapi kalau sudah kalah wibawa karena kamu menipu tadi, sudah tidak bisa apa-apa akhirnya. Kalau tidak bisa apa-apa, rumah tanggamu kacau. Akhirnya terjadi perceraian. Nah daripada nikahmu mau jadi perceraian, mau diramek ke sisan di depan, kalau jadi ya mari, tidak jadi ya tidak apa-apa, ganti yang lain. Maka lebih baik kamu jujur apa adanya. Kalau masih menginginkan wanita tadi, boleh kamu jujur. Nah, ternyata sampai sekarang tidak dijawab. Ya, mungkin wis anyel banget wanita. Anyelnya kadang apa pernah dijawab-jawab, ngapusi lho. Mbak iya mau ngono, kok ngaku ngene, ngaku ngono, ya. Dan kira-kira suwe ra dijawab, wis golek liyane wae, nglamar liyane. Itu banyak wanita-wanita yang mau menerima kamu dengan kejujuranmu loh, dengan kebohonganmu ya banyak wanita tidak mau. Khawatir dengan punya suami tukang bohong itu umumnya nggak suka. Itu ya. Jadi nasihat saya lebih baik jujur apa adanya. Dah, tidak usah ngaku-ngaku yang tidak-tidak lah. Daripada nanti rame di belakang akhirnya terjadi kacau rumah tangganya, dah rame di depan. Kalau mau menerima apa adanya saya seperti ini, tidak mau ya sudah cari yang mau gitu. Ya apalagi? Tanggal 13 Januari. Ya. Kalau akan sholat berjamaah, HP supaya dimatikan. Dan di dinding masjid sudah ada tulisan peringatan seperti itu. Namun kadang-kadang masih ada HP yang berdering sampai lama tidak dimatikan atau sampai mati sendiri. Bagaimana kalau kita berusaha mematikan HP meskipun banyak gerakan yang dilakukan, sholatnya batal apa tidak, dan apakah perlu melakukan sujud sahwi? Tidak, reneng ya, sholat atau sujud sahwi mergo mateni HP. Zaman Nabi reneng HP, mulai reneng sujud sahwi yang ada hubungannya dengan HP itu enggak ada. Itu bagaimana? Lah kalau memang deringannya apa HP-mu itu lama, ya dimatikan. Diambil dulu, neng dilen toko ambil matikan. Enggak batal itu, karena lupa tadi kok. Ya, lupa. Lawang apa itu? Salat itu meludah aja tidak batal kok. Gitu? Kan boleh tak meludah? Ya. Menurut hukum boleh, tapi jangan ke kini, jangan ke kanan, tapi lubah di bawahmu itu terus ditimbun. Dan ini kowe nek masjid saiki arep meludah ya ora batal iki tabuki wong akeh engko. Zaman Nabi itu gitu, karena lantainya masih pasir. Maka kalau meludah sholat itu jangan ke kanan, jangan ke kiri, tapi di depannya. Karena ini mengganggu makmum liane. Jadi kalau memang tadi lupa, terus HP-nya berdering lama, mengganggu yang lain, diambil pateni. Gak apa-apa, boleh itu. Apalagi? Apa saja yang termasuk sholat rawatib itu, Ustaz? Dan bahwa mengaji di mana saja itu belum menjamin masuk surga, kecuali iman dan takwa. Apakah pernyataan itu benar? Benar. Tidak ada pengajian jamin masuk surga itu tidak ada. Ya, walaupun yang kamu kaji Quran dan Sunnah tidak menjamin masuk surga. Apalagi yang dikaji bukan Quran dan Sunnah. Ngaji Quran Sunnah saja tidak menjamin masuk surga, apalagi yang dikaji bukan Quran Sunnah. Lah yang menjamin masuk surga itu, ya kalau kamu ngaji Quran dan Sunnah, kamu menjadi orang yang bertakwa dengan tuntunan Quran tadi. Karena Quran itu menuntun kamu menjadi orang yang bertakwa. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Saya menjadi pelajaran. Ya, dengan mengkaji Al-Quran, Quran penuh berkah tadi, dikaji, dipelajari. Kalau kamu punya akal pikiran, mendapat pelajaran. Ya. Nah terus, setelah kita mendapat pelajaran dari Al-Quran itu apa? Ikuti Quran itu. Ya. Fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kamu saya perintahkan mengikuti Al-Quran itu, ya itu lebih baik bagi kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, gitu lah. Jadi kalau kita ngaji terus jadi orang yang bertakwa, takwa itu hanya melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah secara konsekuen, nah itu baru kamu masuk surga. Jadi surga itu bukan jaminan orang yang mengikuti pengajian. Tapi surga dibuat oleh Allah itu jaminan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Ya, disediakan oleh Allah surga itu untuk orang yang bertakwa, bukan orang yang ngaji. Nah, kalau orang yang mau ngaji menurut Quran dan Sunnah itu Nabi kita mengatakan sahalallahu tariqan ilal jannah. Orang yang datang mengikuti pengajian itu dimudahkan jalannya menuju ke surga. Walaupun jalannya mudah, kalau tidak ditempuh tidak sampai. Gitu loh. Jalannya mudah maksudnya gimana? Tahu. Oh ini jalan menuju ke surga, ini jalan menuju neraka. Tahu. Tapi enggak mau menempuh. Wa iyarau sabila rusdi layat tahiduhu sabila. Ditunjukkan jalan yang lurus, tidak mau menempuh. Walaupun tahu. Jalan surga itu tahu, tapi enggak mau. Nempuh, ya tidak sampai. Maka yang menjamin surga itu orang bertakwa. Dan untuk menjadi orang takwa mempelajari mengkaji Al-Qur'an. Nah itu setelah tahu diamalkan surga itu. Kalau enggak jangan harapkan. Itu ngaji di mana aja enggak ada jaminan. Salat rawatib itu salat sunnah yang mengiringi salat wajib itu sudah dibrosurkan itu ya. Kamu lihat aja nanti brosur tahun 2010 tanggal 26 September 2010 itu sudah terangkan itu tentang sholat sunnah. Jadi sholat-sholat sunnah, sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, misalnya sholat subuh, rawatibnya sholat subuh itu dikerjakan sebelum sholat subuh, sudah masuk waktu subuh tapi belum mengerjakan sholat subuh. Kalau sholat duhur rawatibnya 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur, dan 4 rakaat atau 2 rakaat sesudah duhur. Artinya dalam 4 rakaat jadi dikerjakan 2 kali salam, 2 kali salam. Yang 2 tadi muakkad, muakkadah, yang 2 tidak muakkadah, baik yang sebelumnya maupun sesudahnya. Ada lagi salat rawatib ba'dal maghrib, ada lagi rawatib ba'dal isya. Itulah salat-salat yang mengiringi salat sunnah, yang mengiringi salat wajib itu tadi. Untuk lebih jelasnya, kamu beli bender brosur tahun 2010, di situ sudah diterangkan tentang sholat-sholat sunnah termasuk rawatib tadi. Apalagi? Apakah pada khutbah Jum'ah yang kedua itu ada doanya, Ustaz? Lalu mandi Jum'at itu apakah seperti mandi janabat? Jadi doa apa? Sesudah doa kedua ya, khutbah kedua. Ya seperti yang dilakukan para khatib di masjid itu sudah betul. Ya, doa sudah masuk, masuk khutbah kedua, itu diakhiri dengan doa, itu sudah betul itu. Doa. Ya gitu itulah. Dan doa. Kemudian masalah mandi janabat apa sama dengan mandi apa? Jumat. Jumat sama. Sama. Memang Jumat itu yang mandi ya gitu itu, meneratakan air ke seluruh tubuh. Ya. Nah, kalau kamu tidak meratakan seluruh tubuh itu belum mandi. Kalau dalam bahasa Quran atau hadisnya itu belum mandi. Ya, namanya mandi itu meratakan airnya ke seluruh tubuh termasuk kepala. Nah, kalau kamu mau Jumatan kan biasanya mengadus. Ya, yang kesini tadi kan jarang yang mandi tadi. Kecuali kalau tadi malam kumpul sama istrimu mungkin mandi. Yang orang itu enggak orang. Ya. Atau saya mau tekan gini, tekan gulu tok ya. Kepalanya tidak disiram. Berarti tidak mandi. Ya. Apa lagi? Seorang istri yang dicerai suaminya mempunyai masa iddah. Dan dalam masa iddah itu yang berhak mendekati adalah mantan suaminya. Tetapi ada kasus si fulan berusaha mendekati wanita yang dicerai suaminya padahal masih dalam masa iddah. Mereka memutuskan untuk pacaran dulu. Setelah habis masa iddahnya, mereka baru melaksanakan pernikahan. Apakah pernikahannya itu halal karena pada masa iddah mereka berpacaran? Itu haram. Jadi itu wanita nakal itu. Ya dah. Artinya nakalnya itu tidak nurut aturan Islam. Kalau menurut aturan Islam, ya, wanita dicerai suaminya itu ada masa iddah. Masa iddah itu yang boleh merujuk menikahi itu hanya siapa? Mantan suaminya tadi. Kalau masa iddah sudah habis baru boleh milih senengan orang lain atau disenengi orang lain. Mau nikah orang lain boleh, tapi selama masa iddah tidak boleh menjalin cinta langsung atau tidak langsung kepada siapapun. Haram itu. Lah kalau masa iddah wis menjalin cinta dengan orang lain, ya suaminya tidak mungkin akan bisa kembali. Tidak mungkin kembali. Sebab kalau mau kembali, wong sudah ada yang nyenengi saya, pilih dengan ini saja kan. Itu kan? Ya, itulah, tidak boleh itu. Dosa itu, perbuatan dosa. Jangan dilakukan. Apalagi? Orang-orang non-Islam seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya merupakan kaum yang bisa masuk Islam dengan syarat membaca syahadat. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Rukun ini harus dilaksanakan oleh setiap Muslim. Syahadat sendiri mempunyai arti persaksian bahwa yang mengucapkan mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana dengan bayi yang baru lahir, sedangkan bayi yang baru lahir adalah fitrahnya suci? Di manakah fitrahnya itu? Berarti kan belum mempunyai ikatan, terutama agama. Kapankah bayi tersebut harus bersyahadat dan bagaimana tata cara bersyahadat itu? Nah, gue tahu tadi bayi enggak? Pikiranmu kok ngelantur tekan ngendi-ngendi itu. Ya, pikiranmu kok ngelantur tekan ngendi, bayi kok sahadat itu gimana? Ngomong aja belum bisa kok suruh syahadat. Justru bayi lah itu sudah syahadat sebelumnya. Ketika kamu di dalam kandungan, ketika ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, kita dulu menjawab gimana? Qalu bala syahidna. Tahukah kamu kalau itu Tuhanmu? Dia menjawab, kita dulu menjawab, betul ya Allah, engkau Tuhanku. Nah, berarti sudah syahadat kan? Akone Allah itu sebagai Tuhannya sejak lahir. Maka semua bayi yang lahir, apa itu anak nabi, apa anak gali, apa anak kiai, apa anak ustadz atau anak siapa, sama. Anak di luar nikah atau anak hasil nikah, lahir itu keadaannya sama. Sama-sama fitrah. Fitrah itu artinya diberi bawaan oleh Allah kesiapan beragama tauhid. Jadi semua bayi sudah dimodal beragama Islam, semuanya. Maka fa'abawahu yuhawitanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Jadi Yahudi apa Nasrani, jadi Majusi, itu tanggung jawab kedua orang tuanya. Fa'abawahu, kedua orang tuanya yang bertanggung jawab. Kalau aslinya bayi lahir itu Islam. Lah kok setelah besar jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, itu salah orang tuanya. Orang tuanya salah didik itu. Nah, maka supaya dijaga fitrahnya menurut tuntunan Islam, umur 7 tahun didik apa untuk sholat. Menjaga fitrahnya tadi. 10 tahun belum mau sholat, gebuk. Nah, gitu. Walaupun belum mudeng 7 tahun sholat, belum mudeng, tapi dibiasakan sholat. Kalau umur 7 tahun tidak aktif sholat, ya, terus sampai dia dijaga, besar itu mapan. Maka pertanyaan minggu yang lalu itu dari bapak siapa itu kemarin. Ya, kata 10 tahun itu kebuk lah ini. Kalau anak sudah 25 tahun bagaimana? Umur 10 tahun tidak mau sholat, gebuk lah. Anaknya sudah umur 25 tahun belum mau sholat bagaimana? Nah, gebuk, nanti bales. Umur 25 tahun kok. Maka mendidik anak sholat itu sejak umur 7 tahun. Kalau umur 7 tahun sudah dibiasakan, diajak sholat, tertib, sampai 25 tahun ya tetap sholat. Awal-awalnya baru rubuh-rubuh gedang istilahnya, tidak tahu maksud sholat. Tapi tambah usia, tambah belajar, ikuti pengajian, baru tahu, oh sholat itu ternyata wajib. Harus dilakukan semua orang hidup ini. Nah, dia tidak akan meninggalkan. Jadi syahadatnya bayi itu jangan ketika lahir kamu syahadate, justru sebelum lahir itu sudah disangsi oleh Allah dan kita sudah mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita. Gitulah. Apalagi Ustaz, mohon diterangkan dari Quran surat Al-Anfal, yaitu dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan hadis Nabi, barang siapa yang menutup aib atau celah orang Islam, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat. Sudah jelas, yang kurang jelas apanya? Coba dibaca surat Al-Anfal ayat berapa itu? Ayat pertama. Ya, dibaca. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi kalau kamu orang beriman, lalu bertakwa kepada Allah, perbaiki hubungan di antara kamu sesama muslim. Di sesama muslim itu kal jasadil wahid. Jangan sampai ada retak. Kalau ada hubungan kurang baik, perbaiki. Tingkatkan. Orang muslim itu dengan orang muslim lainnya itu bukan orang lain, tapi saudara satu tubuh. Maka diperbaiki, tolong menolong, bantu membantu, saling menutup aib saudaranya sesama muslim. Jangan melihat aibnya darah muslim malah menjadi bahan pembicaraan, bahan pergunjingan. Maka orang menggunjing orang lain dikatakan oleh Allah seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Nah, itu maksudnya perbaikilah hubungan sesama kamu itu. Sesama muslim itu jangan sampai ada retak. Sampai ada ghil saja tidak ada. Ghil itu perasaan unek-unek yang tidak baik dalam hati kepada saudaranya. Maka kita berdoa pada Allah itu wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu innaka raufur rahim. Ya. Jadi jangan sampai ada ya Allah perasaan hati tidak baik kepada sesama mukmin. Mungkin itu saudara saya, saudara. Jadi hubungi hubungan secara baik dengan sesama muslim itu harus ditingkatkan hubungannya dengan saling tolong-menolong, bantu-membantu, kuat-menguatkan. Sehingga merupakan satu kesatuan yang kuat sesama muslim itu. Tidak boleh tengkar padu, apalagi jatuh menjatuhkan. Sampai Nabi mengatakan sesama muslim haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Haramun damuhu, wa irduhu, wa maluhu. Sampai dikatakan sibabul muslim fusukun. Ya, wa qitaluhu kufrun. Jadi menghina, merendahkan saudara sama muslim itu fasik. Kalau perang sama muslim, kafir sudah. Jadi menghina, merendahkan saudara sama muslim itu fasik. Kalau sampai peperangan, kafir. Orang Islam perang karo wong Islam, kafir itu sudah. Maka dihubungi, jangan sampai terjadi peperangan sama muslim, haram darahnya. Jangan sampai saling menjatuhkan saudaranya, haram kehormatannya. Nah, itulah maksudnya hubungi perbaikan itu. Apa lagi yang ditanyakan tadi? Menutup aib atau tidak? Menutup aib itu jelas kan? Aib itu sesuatu yang tidak boleh diceritakan pada orang lain. Coba. Diterapkan dirinya sendiri. Semua manusia itu mesti punya aib. Punya cacat. Ya. Celah kita, keburukan kita, aib kita kalau diceritakan pada orang lain itu juga tidak suka. Maka orang lain pun seperti itu, kalau punya aib diceritakan cerita orang lain juga tidak suka. Maka sesama muslim, Nabi kita menuntun supaya saling menutup aibnya. Kalau kamu menutup aibmu saudara sesama muslim, Allah nanti menutup aibmu di dunia dan di akhirat. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Jadi kalau mengerti aibnya sesama muslim ditutup, jangan disebarluaskan. Ya. Nah, di samping dia menutup tidak menyebarluaskan, dinasihati yang berbuat jelek sehingga apa itu mencemarkan nama baiknya itu dinasihati, jangan kamu teruskan perbuatan itu. Ya. Dinasihati, jangan dibicarakan, tak malah tidak dinasihati. Lah umumnya sekarang itu orang kalau mengerti jeleknya sesama muslim bukan dinasihati, malah diceritakan kesana kemari, bangga melihat aibnya saudara muslim itu. Apalagi dilandasi kedengkian, kebencian, dicari-cari itu malah kesalahan. Kalau tidak dapat dicari kesalahannya, ternyata tidak menemukan, nah dibikin fitnah. Benar pun dikatakan salah, bikin cerita yang tidak-tidak. Nah itu sudah bukan cara Islam lagi begitu. Ya maka dijamin kalau kamu menutup aib saudaramu, Allah menutup aibmu di dunia dan di akhirat. Apalagi? Dalam hadis dijelaskan bahwa membunuh semut dengan api itu ada larangannya. Karena yang berhak membunuh adalah Allah. Bagaimana kalau membunuhnya dengan disemprot dengan baygon atau hit atau dengan yang lainnya? Yang dilarang itu membunuh dengan api, kalau baygon tidak. Baygon tidak apa-apa. Nah, kalau dibunuh dengan api, nah, itu ternyata bisa membahayakan diri kok. Ya tak? Ada orang membunuh tikus dengan api. Malah dicelup kesek gon minyak apa dulu, minyak pet gitu ya, celup ke minyak pet diobong terus kemana lari mlebune neng kasur coba obong jadi malah petaka toh. Di samping itu memang tidak selayaknya kalau kita menyiksa membunuh dengan api. Maka ikuti aja, kalau itu memang larangan ya jangan dikerjakan ya. Masa membunuh dengan api, dengan yang lain aja bisa kok. Dengan api ternyata dilarang, ya jangan dilakukan, itu aja. Apalagi? Dulu ketika saya di Pekanbaru, pernah terjadi ada yang ketinggalan dompet di kamar mandi, lalu didukunkan. Waktu itu diantri satu persatu untuk disumpah dengan Al-Quran. Di antara peserta semuanya non-muslim kecuali saya. Pas giliran nama saya, Quran itu berputar-putar. Lalu saya dituduh yang membawa dompet tersebut. Lalu saya gebrak meja karena emosi. Dan setelah seminggu dari kejadian itu, orang yang menemukan dompet mengembalikan kepada orang yang kehilangan. Apakah saya berdosa karena menggebrak meja tersebut? Enggak, harusnya kamu gebrak meja itu sambil ngomong, itu dukunnya tuh bohong lah gitu loh. Masa Quran mubeng-mubeng mergo pas giliran saya? Mbak upeng-upeng ini kok ya toh. Nah ada, kalau zaman dulu nuduh wong nyolong itu diombe ini apa? Air kendi itu ya toh. Nah, kendi. Atau di kendi dibaca kayak apa, kok ngeri pas gini muter, oh berarti kowe. Nah itu bohong, semua itu pembohongan, enggak ada. Ya. Betul kalau kamu gebrak meja itu, nah, ternyata setelah itu ternyata lain waktu orang yang mengembalikan, kan makin nyata kebohongannya. Nah mestinya ketika mengembalikan itu, kamu datang lagi kepada dukunnya itu. Betul enggak kalau kamu bohong itu? Gitu loh. Nah ternyata yang dompet itu kan bukan saya yang bawa, gitu loh, orang itu mengembalikan. Wah yang percaya dukun ini dihapusi, mulai aja percaya tadi dukun. Aja percaya karo dukun, betul enggak Pak dukun itu? Nah itu dukunnya itu. Saya ngomong bukan ngomong kosong, dukunnya itu sendiri ngaku kalau dukunnya hapus-hapus. Ya alhamdulillah dukunnya tobat, enggak disik ngapusi wongi bares kan, wis tak hapusi kabeh. Mula dosane pira wae kuwi. Nah, setelah ketobat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Ya apalagi? Silakan untuk pertanyaan langsung. Ayo pertanyaan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Klaten, Pak. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Ya, mari. Ini. Nama Sunarto dari Klaten. Ya. Oke, Pak Narto dulu. Ayo, silakan. Dari Klaten beberapa orang. Nah, saya tanyakan dari kepada Ustaz, yaitu karena selang 4 hari radio MTA tidak bisa didengar di Klaten, maka saya mendengarkan radio yang lain. Yaitu saya mendengarkan radio selain MTA, sekedar mendengarkan siaran. Nah, kemudian radio itu menyiarkan bahwa dibangunkan manusia dari dalam kubur itu, manusia ada yang berwujud babi, anjing, bahkan ada yang berjalan dengan berjungkir balik. Nah itu karena saya hanya dengar radio, saya enggak bisa bertanya. Kemudian dalilnya apakah itu Quran atau Sunnah kalau ada. Nah, kemudian saya baca surat Zalzalah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzi yasduruna astata liru'amalahum. Bahwa manusia dibangunkan dari kubur dalam keadaan bermacam-macam untuk diperlihatkan pada mereka amal-amal mereka. Apakah ada hubungannya dengan surat itu? Apa yang saya dengar dari radio tadi, karena saya tidak bisa memperjelas dari pertanyaan itu. Yang kemudian saya lanjutkan dengan bacaan Waman ya'mal miskola darotin khairan yaroh, waman ya'mal miskola darotin saron yaroh. Nah, kalau mengenai pahala, yaitu yang barang siapa mengerjakan kebaikan seberat yaroh pun dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, seberat yaroh pun akan melihatnya. Nah, kalau soal pahala, saya tidak anulah. Kemudian yang saya hati-hatikan itu, dalam kehidupan kita berbuat salah sebesar yaroh pun akan diperlihatkan. Dan nantinya di sana akan disiksa. Padahal dari Ustadz menyatakan bahwa kaki yang menginjak neraka, api neraka itu otaknya sudah mendidih. Lah itu seringan-ringannya. Lah bagaimana kita seberat yaroh itu, bagaimana kita berbuat kejahatan sebesar yaroh itu agar kita dapat mengamalkan sehingga dalam kehidupan kita itu betul-betul oh itu salah walaupun itu hanya sebesar yaroh. Nah, kemudian selanjutnya anak saya itu berpindah tugas ke Gresik dari Kalimantan, kemudian menanyakan cabang Gresik itu pengajiannya di mana. Seperti halnya saya tahunya hanya Radio Konco Dewe di Bojonegoro itu. Nah, demikian Ustaz, mohon pengertian dari apa yang sampaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca surat Muhammad ayat 12. Surat Muhammad nomor surat 47 ayat 12. Inna Allah yudakhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Jadi ya, kalau yang ditanyakan Bapak tadi nanti bangkit dari kubur, ada yang jadi babi, ada yang jadi anjing, ada yang jadi apa lagi tadi? Jalannya jungkir balik. Ya, jalannya jungkir balik. Itu saya belum mengetahui itu. Kalau jadi babi, kalau jadi khimar, ada orang yang sholat jamaah mendahului imam, nanti bangkit dari kubur kepalanya menjadi kepala khimar. Kemudian yang apa itu jadi babi, nah itu saya belum mengetahui. Kalau dulu memang orang yang melanggar larangan-larangan Allah, terangkan Bani Israil itu ada yang menjadi kera, ada yang menjadi babi. Tapi bukan nanti bangkit dari kubur. Ya, seketika itu diterangkan kunu kiradatan khasiin, kamu menjadi kera yang hina. Gitu loh. Kemudian yang terjungkel apa? Kepalanya itu mengada ayat yang menerangkan yaitu apa, orang kafir itu nanti perjalannya itu terjungkel-jungkel mukanya. Coba surat Al-Mulk surat nomor 67 ayat 22. Surat Al-Mulk nomor surat 67 ayat 22. Afamay yamsi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Nah, di orang kafir itu nanti berjalan itu bukan memakai tak kaki tapi memakai mukanya. Jadi mukanya terjungkel-jungkel berjalan. Itu dibandingkan apa sama dengan orang yang berjalan di atas kakinya benar lewat jalan yang lurus. Orang kafir itu jalannya terjungkel-jungkel, maksudnya tidak mengerti jalan yang lurus. Nah, tapi itu bukan nanti bangkit dari kubur, enggak. Ya. Mungkin dimaksudkan ke sana. Yang jelas orang yang bangkit dari kubur orang yang kafir itu lain dengan orang yang mukmin. Tapi kalau bangkit dari kubur nanti jadi anjing, terus jadi kera, apa jadi babi, jadi terjungkal-jungkal, itu saya belum mengetahui dalilnya. Kalau itu bangkit dari kubur. Tapi gambar orang kafir nanti digambarkan oleh Allah berjalan saja dengan mukanya. Apa sama dengan orang yang berjalan di atas kakinya dengan jalan yang lurus? Nah, kita suruh berpikir, tentu beda kan? Melaku dengan jalan kaki dengan jalan mukanya yang dipakai jalan kan lain. Nah itu. Itu mengenai bangkit kubur tadi yang ditanyakan. Kemudian, apa lagi tadi? Kejahatan sebesar darurat itu nanti akan merasakan siksanya. Apa ada diterangkan di situ? Kalau kamu yang bisa darurat itu nanti akan diperlihatkan siksanya. Allah hanya fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu menunjukkan bahwa amal perbuatan manusia, apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, walaupun sekecil sebesar dzarrah aja, itu semua diperlihatkan, tidak ada yang disembunyikan oleh Allah, enggak ada. Perbuatan jelek sebesar dzarrah diperlihatkan. Perbuatan baik sebesar dzarrah diperlihatkan. Tidak ada yang dihilangkan dari catatan Allah, itu tidak ada. Ya, terus nanti bagaimana? Di ayat lain diterangkan, fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah, wa'amma man khaffat mawazinuhu fa'umuhu hawiyah. Sebesar darah diperlihatkan, sebesar darah baik diperlihatkan, buruk diperlihatkan. Nanti masuk yaumul hisab, siapa yang timbangan baiknya lebih berat, dia masuk surga. Siapa timbangan jeleknya lebih berat, dia masuk neraka. Itu jadi tidak kok sebesar darah dosa terus disiksa, sebesar darah baik terus diberi pahala. Tidak begitu, diperlihatkan. Karena manusia itu nanti, ya, semua amal perbuatan yang pernah dilakukan baik atau buruk, diperlihatkan semua. Sebelum kita mendapat keputusan dari Allah, masuk surga atau neraka, diperlihatkan. Jadi ibaratnya besok kita tuh lihat, terus sekarang itu yang melihat film itu, perilakunya sendiri. Ketika hidup itu ditunjukkan semua oleh Allah. Ya, setelah mati, summa turaduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabi hukum bima kuntum tak malun. Kita kembali pada alam ya ghaib. Setelah mati nanti, kemudian diperlihatkan semua apa yang telah kita lakukan ketika hidup. Besar, kecil, perbuatan baik ataupun buruk, diperlihatkan semua oleh Allah. Jadi jangan sampai bayangkan perbuatan dosa itu disiksa, padahal menginjakkan bara api, kakinya di neraka, otaknya mendidih, itu paling ringan. Dan dosa kecil lagi apa itu? Dan itu yang mengatakan itu bukan saya, itu Nabi. Nabi mengatakan dosa apa, siksa neraka yang paling ringan itu apabila manusia meletakkan kakinya di atas bara api neraka, otaknya sudah mendidih. Itu siksa neraka yang paling ringan. Gitu. Gitu ya. Apalagi? Assalamualaikum. Cabang Gresik ya tadi. Menjana yang ditanyakan cabang Gresik. Cabang Gresik tolong Bapak ya ditulis Jalan Arif Rahman. Jalan Arif Rahman nomor 93. Telepon nanti hubungi pimpinannya sana. 031-781-094-02 ya. Atau hubungi Pak Wawan, nomor teleponnya HP 081-552-152-34. Nah itu hubungi beliau. Itu kan ditunjukkan Jalan Arif Rahman Hakim. Kalau sama-sama sulit karena orang baru mungkin mencari jalan-jalan berapa, telepon saja orang Pak Arif, Pak Rahman ini, Pak Wawan, atau telepon yang tadi, nanti kan dipandu untuk datang ke tempat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pujono dari Telingo Bantul, Yogyakarta, di bawah binaan MTA Bambang Nipuro, di bawah ketua Bapak Kombes Polisi Edi Hidayat, dan juga di binaan pelayan di bawah Bapak Baryati SHMM. Ya. Setelah kami mendengarkan beberapa siaran radio juga penjelasan dari Ustaz tentang jawaban tabayun rekan-rekan kita yang dari, kalau enggak salah dari Muntilan ya Pak, itu tentang pernyataan empat imam mazhab. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah definisi atau kejelasan dari apa yang disebut dengan mazhab? Karena mengapa? Karena di Indonesia ini katanya ada beberapa mazhab yang diikuti. Sedangkan kita warga MTA ini mengakui adanya mazhab tetapi tidak mengikuti dari salah satu mazhab kecuali mazhab Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kaitannya, kemarin kami mendapatkan tausiah dari Ustadz juga, Ustadz kami di Pelayan, ini menjelaskan tentang contoh-contoh ajaran atau contoh-contoh pelajaran dari mazhab. Karena itu kami bertanya kemudian apakah contoh konkret sehingga ajaran-ajaran itu seolah-olah menurut pendapat saya itu melebihi dari pelajaran atau yang keterangan-keterangan yang diberikan oleh Rasulullah. Nah kalau begitu apakah imam-imam itu lebih daripada Rasulullah? Nah kemudian kami ingin mengetahui ajaran apakah saja yang disampaikan oleh mazhab-mazhab itu sehingga timbul perbedaan yang sangat kuat dari setiap pengikut-pengikut mazhab. Karena apa? Karena kemarin sudah ada satu jawaban singkat atau baru beberapa jawaban tentang salah satu ajaran mazhab mengenai halal dan haramnya kuda. Kemudian tentang batal dan tidaknya wudu menyentuh wanita. Nah, ini mungkin ada yang lain, Ustadz. Kami mohon pengertian. Karena apa? Karena terus terang bahwa kami pun hidup di masyarakat ini masih istilahnya ngijeni di kecamatan saya. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini, ngopo kok kowe ora mengapa ora melu mandap ning mengakui. Nah, ini satu hal yang kami belum tahu seperti apa ajaran-ajaran atau pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh mazhab sehingga pengikut mazhab itu mengkultus individukan imam-imam tersebut. Kemudian yang kedua, pertanyaannya tentang ini kaitannya tadi Ustadz memberikan tausiah tentang janji Allah SWT yang diberikan kepada janin yang baru berumur 4 bulan di dalam rahim. Katanya tadi lahir sudah Islam. Tentang menjadi Islam atau bukan Islam adalah tergantung pada orang tuanya. Nah, kemudian kalau tadi bayi Islam, sedangkan kalau tidak salah Islam itu dibuktikan dengan apa namanya? Mereka salat atau tidak. Nah, kemudian apakah itu salat si bayi di dalam rahim itu secara rohaniah apa secara, kalau secara jasmaniah jelas tidak. Kemudian kaitannya dengan hal tersebut, sholat yang kita tuntunkan pada waktu kita menghadapi orang yang mau mati atau sakit keras tidak bisa berbuat banyak. Nah, seperti apa kita memberikan tuntunan agar mereka mati tetap dalam Islam? Kemudian yang kedua, mohon nasihatnya karena apa? Ini satu kasus, saya mempunyai teman, dia mantan kaum, dia warga juga binaan di MTA. Setelah beliau mengimami di sebuah masjid yang makmumnya itu teman-teman dari Nahdiyin, dia masih nguri-uri doa kunut pada waktu sholat subuh. Kemudian kalau dia sholat sendiri atau makmumnya itu teman-teman dari warga binaan MTA, dia meninggalkan subuh. Kemudian kami beritahu, Pak, doa kunut itu kalau tidak salah saya pernah membaca buku kumpulan hadis-hadis dhaif dan palsu yang terkenal di Indonesia. Itu ternyata di kunut itu dhaif. Kemudian kalau tidak salah pada surat Ali Imran, kalau enggak salah ayat 128. Nah itu karena kami juga belum tahu sejarahnya. Lah kok kaya ngono alasane iki sejarahe piye? Nah itu belum mendapatkan tausiah tentang sejarah turunnya surat Ali Imran tersebut. Nah itu mohon nasihatnya agar teman kami tadi benar-benar kalau MTA ya MTA, ajaran dari MTA nek ikut kembali kepada yang semula atau masih ngurusin hadis ya, monggo. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dimaksud mazhab itu pendapat lah. Pendapat. Maka kalau Bapak mempelajari brosur yang kemarin, ya dah, bukan beliau empat imam itu pendiri-pendiri mazhab, bukan. Malah beliau tidak mau diikuti pendapatnya. Kalau nanti Imam Syafi'i ya, kalau pendapatku ternyata kamu temui hadis yang sahih bertentangan dengan pendapatku, buang pendapatku, pegang pendapat Nabi dari hadis Nabi yang sahih tadi, lemparkan pendapatku ke dinding, maksudnya singkir ke kono, singkirkan. Bahkan beliau menyatakan kalau bertentangan atau tidak cocok dengan hadis Nabi yang sahih, saya cabut pendapatkan itu, baik saya masih hidup atau saya sudah mati. Maksudnya, walaupun beliau mengatakan sesuatu ternyata bertentangan dengan hadis Nabi, dia tidak mau tetap dipakai pendapatnya. Seolah-olah saya belum berpendapat seperti itu. Cabut, baik saya masih hidup atau saya mati, saya nyatakan pendapat itu hilang, saya cabut kembali. Itu sehingga beliau tidak mendirikan mazhab. Malah diterangkan kan, jangan kamu bertaklid kepadaku, berapa pendapatku. Ya, kalau memang bertentangan dengan ikuti, jangan taklid padaku. Taklid itu artinya mengikuti pendapat tanpa dalil kebenaran. Jadi jangan salah paham, empat imam itu memang orang alim. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad itu orang-orang alim. Justru karena dia orang alim, mengerti tentang agama, maka tidak mau diikuti. Jangan mengikuti aku. Ya. Kalau aku mengikuti Nabi, tercakati hari sama sokeh, maka ikuti Nabi itu. Berarti kalau aku mengikuti Nabi, kamu mengikuti Nabi, sama-sama mengikuti Nabi. Jangan kamu mengikuti aku. Karena yang diperintahkan oleh Allah untuk diikuti itu Nabi, uswatun hasanah bagi umat Islam itu, uswatun hasanah itu Nabi. Jadi memang kita memang mengakui adanya empat mazhab yang dijadikan Imam Syafi'i, ada seolah-olah ada pengikutnya sendiri, Imam Maliki ada pengikutnya sendiri, Imam Ahmad ada pengikutnya sendiri, dan sebagainya lah. MTA tidak mengikuti beliau-beliau itu, tidak mengikuti. Yang diikuti, maka ditanya pendapat MTA bagaimana? Pendapat MTA mengikuti Quran dan sunnah. Mazhabnya MTA itu mazhab Quran dan sunnah. Bukan Syafi'i loh, Syafi'i sendiri tidak mau diikuti kok. Imam Syafi'i sendiri suruh mengikuti Quran, sunnah kok tidak mau diikuti beliau. Maka Imam Malik juga mengatakan, pendapat siapa saja itu boleh diterima dan boleh ditolak. Ketika itu Nabi sudah wafat, kecuali pendapat orang yang ada di kubur ini sambil menunjuk kubur Nabi. Kalau pendapat seseorang bukan Nabi, itu boleh diterima, boleh ditolak. Menolak pendapat seseorang itu tidak dosa. Tapi kalau menolak pendapat Nabi, dosa. Berarti menolak hadis. Gitu kan? Jadi Islam itu memang begitu. Yang diwariskan Nabi itu juga, Nabi tidak pernah mewariskan empat imam itu. Empat imam itu adanya jauh sesudah Nabi. Nabi mewariskan taraktu fikum amrayni lan tadilu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnat nabihi. Jadi yang tak wariskan padamu itu dua perkara. Siapa itu dua perkara itu tidak sesat, tidak celaka, yaitu kitab Allah maksudnya Al-Qur'an dan sunnah nabinya, hadis. Nah, itu jadi mazhab itu ini pendapat gitulah. Nah, contoh-contoh tadi misalnya. Jadi tadi menurut katanya menurut Imam Syafi'i laki perempuan menyentuh mazhab menyentuh perempuan yang sudah wudu itu batal. Lah hadis Nabi menerangkan ketika Nabi akan sholat malah pernah mencium istrinya walaupun beliau sudah wudu. Ketika Nabi sholat kebetulan sujud itu bertepatan pada kaki istrinya karena lampunya gelap mati ya. Sujud itu pas sholat malam sujud pas kena pada. Nah kalau itu batal kan Nabi batal sholatnya wudu tapi tidak meneruskan sholat. Dari situ berarti menyentuh perempuan itu tidak batal, apalagi perempuan istrinya sendiri. Nah berarti lah maksud Quran alamastumunisa bagaimana? Lamasa di situ maksudnya menyentuh dalam arti bersetubuh. Kalau laki perempuan suami istri bersetubuh, wudunya batal. Tidak sekedar batal wudu, hadasnya ganti hadas besar. Maka tidak cukup wudu, tapi kalau mau sholat harus mandi. Nah kalau ada misalnya Imam Syafi'i misalnya berpendapat menyentuh aja batal, Nabi ternyata menyatakan tidak batal. Imam Syafi'i sudah memerintahkan ikuti pendapat Nabi, buang pendapatku. Nah itu bukan berarti meremehkan Imam Syafi'i. Itu sudah kata beliau sendiri, suruh membuang pendapatnya, suruh pegang pendapat Nabi. Itu ya. Itu yang pertama. Jadi sudah apa itu? Sudah saya jelas sampaikan tentang madhab tadi. Masalah kunut, gitu. Itu juga begitu. Kalau memang katanya, saya sendiri juga belum mengetahui katanya mengikuti mazhab Syafi'i itu kunut, ya, subuh. Ternyata dalam kunut itu sendiri memang bermacam-macam umat Islam ini. Karena awalnya Nabi kunut tadi ya, ketika ada 70 orang hafidh Al-Quran dikirim ke suatu tempat atas permintaan daerah itu untuk menjadi juru dakwah, ternyata sampai di tempat itu 70 itu dibunuh semua. Dibunuh semua. Berarti Nabi tertipu, dijebak itu. Kirim mubalig yang hafal Quran dibunuh semua. Nah, ketika itulah Nabi sangat prihatin. Sangat prihatin. Maka beliau berdoa. Dalam riwayat itu doa Nabi ya yang dikatakan kunut tadi. Dan kunut itu tidak Allahumma ihdini fiman hadait wa'afini fiman hadait. Kunut itu bisa berarti berdoa lama, berdiri panjang, lama berdoa. Yang isinya memintakan itu balasan orang-orang yang berbuat dolim, membunuh itu tadi. Nah itu kan. Nah setelah itu Nabi tidak hanya itu. Maka tempat itu di waktu dibunuhnya 70 orang sahabat itu dianggap suatu musibah itu. Maka sampai sekarang ada umat Islam yang selalu mengadakan kunut, namanya kunut nazilah. Setiap ada musibah yang menimpa umat Islam terus kunut, dasarnya kepada itu tadi. Dasarnya karena ketika Nabi kunut itu adanya 70 orang sahabat yang dibunuh tadi. Nah terus kalau kemudian berubah menjadi kunut subuh saja, Bapak tadi sudah baca bahwa kalau kunut subuh saja ternyata ditemukan hadisnya, hadisnya dhaif. Nah kalau sudah hadisnya dhaif kan tidak perlu dipakai. Nah ketika Nabi selalu kunut, selalu berdoa untuk itu ya, dalam riwayat kira-kira satu bulan lah, terus diturunkan ayat itu 128 Ali Imran itu, Allah menerangkan itu bukan urusanmu, bukan campur tanganmu, orang-orang itu saya ampuni atau saya siksa atau saya hukum itu urusanku, bukan urusanmu. Nah ketika itu Nabi berhenti. Berhenti dalam kutnya itu. Nah dari sinilah maka umat Islam pecah pendapatnya. Kunut itu pernah dikerjakan oleh Nabi. Tapi setelah Nabi berhenti itu sudah tidak pernah dikerjakan lagi sampai wafat. Nah itu namanya khilafiyah. Khilafiyah itu ada dalil pernah dilakukan tetapi ya, pemahamannya jadi berbeda. Yang satu tadi memahami Nabi pernah kunut, maka setiap ada musibah umat Islam terus adakan kunut, namanya kunut nazilah. Yang lain setelah itu bukannya tidak ada musibah lagi. Dalam peperangan-peperangan juga banyak sahabat-sahabat Nabi yang terbunuh dalam peperangan itu, tapi Nabi sudah tidak kunut lagi. Maka yang satu berpendapat sudah tidak ada kunut lagi setelah Nabi aja berhenti kok malah kita memulai gitu. Nah kalau sudah terjadi begitu ya sudah saling menghormati. Yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut jangan dielek-elek, jangan dipaksa untuk kunut. Maka itulah kembalinya lana amaluna walakum amalukum. Sudah. Jadi jangan sampai pecah persahabatan kita retak hanya karena kunut dan tidak kunut, usoli dan tidak usoli. Sudah sing salat ya usoli nganggu. Saya tidak. Ya, yang mau kunut silakan kunut, saya tidak usah kunut. Ya, lah kalau kamu salat imam mengikuti kamu, kamu menjadi imam pakai kunut, saya jadi makmum, mau sah saja. Lah kalau kamu sedang kunut, saya tidak ikut kunut. Ya, tapi saya tidak baca terus sujud karena tidak boleh mendahului imam. Saya sujudnya ngenteni kamu walaupun kamu sedang kunut, kunut tau dah. Saya tidak akan ngamin-namini, ya ta? Nah, itu maka boleh saja. Yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut tidak usah kunut. Itu saling menghormati. Memang itu namanya khilafiyah. Khilafiyah itu ada dalil, pelaksanaannya berbeda. Nah, itu namanya khilafiyah kan? Ya. Maka tidak perlu dibicarakan khilafiyah itu ada yang berpendapat begitu. Ya. Kalau kita memang itu namanya khilafiyah, ternyata memang ada di tengah-tengah umat Islam karena kita ngaji majlis ilmu, yaitu dibicarakan sekali. Jangan dibicarakan enggak boleh, pokoknya enggak usah dibicarakan terus diamalkan saja. Lawang dibicarakan saja enggak boleh kok diamalkan kan itu toh? Nah, maka setelah dibicarakan posisinya mengetahui, yang masih mau melakukan silakan lakukan, yang tidak melakukan jangan dipaksa. Antara yang kunut dan tidak kunut saling menghormati, udah selesai. Itulah Islam. Ya. Nanti siapa yang benar serahkan pada Allah. Nah. Bayi lahir dikatakan sudah Islam, bagaimana sholatnya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maksudnya dari Islam itu saya katakan tadi kan ditanyakan tentang syahadat kan. Jadi kalau memang syahadat itu persaksian, justru bayi lahir itu sudah bersaksi mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita. Ya. Justru mengakui sejak lahir. Nah kalau fitrah itu maksudnya bukan sudah Islam, maksudnya bayi sejak lahir itu sudah diberi fitrah, modal, diberi modal, kesiapan mempunyai modal untuk beragama tauhid, beragama Islam. Maka karena modal itu sudah diberi dari Allah sejak lahir, dijaga jangan sampai modal ini hilang. Kalau modalnya hilang, modal kesiapan beragama Islam ini hilang karena dirusak, ya, dirusak oleh pendidikannya, maka orang tua yang salah. Loh, sejak kecil itu sudah diberi modal beragama Islam. Lah kok setelah besar jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Lah modal beragama Islam tadi mana? Nah itu salahnya kedua orang tua. Ada? Itu tadi kan saya menjawab sudah Islam, kalau yang kemaksud Islam itu syahadat, ya lah. Sudah. Bayi lahir itu sudah bersyahadat sebelumnya. Sebelum lahir sudah ditanya oleh Allah. Dan kita sudah bersaksi. Ya. Allah itu Tuhan kita itu sudah bersaksi sebelum kita lahir ke dunia. Jangan malah dikembangkan. Yang membedakan Islam dan kafir kan sholat. Nah bayi belum bisa sholat. Kenapa dia sudah Islam? Nah kamu tahu belum bisa sholat gitu kok. Kan bukan tidak sholat. Belum bisa sholat. Tapi sudah punya modal siap untuk sholat. Tanya dia belum bisa. Bagaimana sholat? Mengatek wirung isa kok. Ya. Maka dijaga supaya tidak sholat, kesiapan sholat supaya tidak hilang, umur 7 tahun dididik untuk sholat, gitu lah. Jadi modalnya tadi tidak hilang. Jaga jangan sampai hilang modal tauhid tadi. Itu maksudnya. Sholat bagi orang yang akan mati, ya, bagi orang mati atau sakit tua, itu tergantung orangnya. Ya, kalau dia memang masih sadar, walaupun apa itu sakit, tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa, ngomong tidak bisa, tapi kalau dia pikirannya masih sadar, dia masih wajib sholat. Nah, bagaimana cara sholat? Ya mastatok tuh semaksimalnya. Maka yang waras, yang sehat, setiap-tiap waktu sholat mengingatkan Pak atau Bu atau D atau siapa, Mas, ini waktu sholat duhur, mari duhur dulu. Mbah dia jawab apa tidak, tapi waktu sholat diingatkan. Nah kalau sudah ketok, ya kelihatan nyawanya sudah di tenggorokan ya, ambekane bisa gerak-gerak itu kan. Nah, sudah diilingi sholati, diilingi la ilaha illallah. La ilaha illallah itu perintah Nabi, laqidu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan mati di antara kamu dengan membaca la ilaha illallah. Jadi bacakan la ilaha illallah itu ketika akan mati, jangan sesudah mati. Ya, sudah mati bacakan la ilaha illallah, dia tidak bisa. Tapi kalau akan mati dengan harapan, karena Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya itu baca la ilaha illallah terus mati, masuk surga dia. Maka ketika akan mati dituntuni terus baca la ilaha illallah, jangan suruh baca yang lain. Itu berdasarkan hadis sahih Nabi. Sudah lah? Sudah terjawab semua lah? Lantai satu Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari. Ini langsung saja saya singkatkan. Lantai berapa ini? Lantai satu Pak. Oh iya. Dari mana? Siapa? Pak Said, Cilacap. Oh dari Cilacap, mari. Saya baca ini ada hadis yang artinya dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Hadis riwayat Muslim. Insya Allah kalau Bukhari Muslim, saya percaya itu sahih. Yang dimaksud dengan dua rakaat fajar, Pak, ini yang dimaksud itu sebelum sholat subuh atau sebelum masuk subuh. Soalnya ada yang berpaham bahwa sholat fajar itu ya sholat subuh. Itu. Jadi tolong pasnya bagaimana, saya merujuk ke, terus terang aja, saya mengetahui Islam itu di MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Dulu waktu di Gemlayan saya mengatakan MTA itu mengenal tatanan agama, mengetahui tatanan agama, artinya paham tatanan agama. Manungso tatanannya angel gitu loh. Nah, itu mungkin dari Ustadz yang siapa itu dari Malang itu loh Pak. Iya. Saya dulu juga pernah di Jawa Timur Pak. Iya. Saya pernah ngaji di Tambak Beras. Kemudian di Jombang saya jadi tangganya Gus Dur. Kemudian saya juga pernah di Langitan Babat Ngalor itu Pak. Tapi saya asli dari Cilacap. Saya sekarang mungkin saya sampai mati ada di Solo ini Pak. Insya Allah. Ya. Di mana mas saya mati di situ saya minta dikuburkan. Ya. Yang saya tadi pertanyaan, ada yang berpaham bahwa sholat fajar itu sholat subuh. Dan ada yang berpaham bahwa dua rakaat fajar itu dua rakaat sebelum subuh. Artinya sebelum sholat subuh atau sudah masuk subuh. Itu. Kalau menurut pendapat saya, ini pendapat bahwa sebelum azan subuh itu ya sepertiga malam yang akhir. Tolong dijelaskan yang pas gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat fajar itu rawatibnya sholat subuh. La sholata ba'da subhi. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Maka kalau tadi ditanyakan sholat rawatib, ya sholat fajar itu rawatibnya sholat subuh. Sholat sunat yang mengiringi sholat subuh adalah sebelum melakukan sholat subuh. Jadi sudah masuk waktu subuh, tetapi belum mengerjakan sholat subuh. Jadi sebelum kita sholat subuh, sholat fajar dulu, baru kita sholat subuh. Memang ada yang berpendapat yang dimaksud sholat fajar ya sholat subuh itu, ya sudah silakan. Jadi orang eneng. Tidak ada sholat sebelum sholat subuh, enggak ada. Kalau sholat fajar yang kamu anggap juga sholat subuh, berarti rawatibnya sebelum subuh tidak ada, gitu kan? Kalau kita memahami rawat al-fajri khairu minat dunya wa ma fiha, dua rakaat sebelum subuh, itu maksudnya dua rakaat sebelum subuh itu masuk waktu subuh, namanya fajar kok ya. Sudah masuk waktu subuh, tetapi belum melakukan sholat subuh. Kamu melakukan sholat rawatib dua rakaat sebelum subuh itu nilainya sama dengan lebih baik daripada dunia seisinya. Nabi biasa menggambarkan pahala-pahala besar-besar itu biasanya amalan-amalan sunnah. Kalau wajib gak pernah digambarkan begitu. Ya. Untuk apa digambarkan? Untuk dorongan manusia supaya tertarik, terdorong untuk mengamalkannya karena kebaikannya begitu besar. Kalau sholat-sholat wajib gak pernah digambarkan. Terus sholat asar, sholat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, kalau sholat duhur, sholat asar, berarti apa paling besar pahalanya? Sholat subuh. Apa begitu? Nah, sholat subuh pahalanya gak pernah, sholat wajib lah, pada tidak wajib gak pernah digambarkan gambaran pahalanya itu gak pernah. Karena suatu kewajiban, apakah diterangkan ganjarannya besar atau tidak besar, kalau kamu tidak kerjakan, dosa. Tapi kalau sunat tadi, kalau kamu tidak kerjakan, tidak dosa. Tetapi kalau mengingat kebaikannya begitu besar, ya, apa raimeneman kalau kamu tinggalkan, itulah maksudnya. Jadi untuk memberikan rangsangan pada manusia supaya suka mengerjakannya karena nilainya besar. Nah terus mungkin dibandingkan, lah karo subuhe malah gede fajare. Maka saya katakan masalah pahala, kalau sholat wajib jangan digambarkan besarnya pahala. Andai kata itu tidak ada pahalanya pun wajib kamu kerjakan. Karena mengerjakan kewajiban itu suatu kewajiban. Kalau tidak dikerjakan, dosa. Kalau dikerjakan dapat pahala. Lah pahalanya seberapa gak diterangkan. Andai kata tidak ada pahalanya pun gak ada kewajiban harus dilakukan. Tapi tidak mungkin suatu kewajiban dilakukan gak ada pahalanya, gitu kan? Jadi yang dimaksud sholat fajar itu, kalau kita memahami itu maksudnya sholat rawatibnya sholat subuh. Jadi sudah masuk waktu subuh, tapi sebelum mengerjakan sholat subuh. Ya mudah-mudahan dipahami. Ada pun yang memahami sholat fajar, sholat subuh, ya silahkan, namanya beda pemahaman. Masing-masing dalilnya sama, pemahamannya yang berbeda. Bisa terjadi seperti itu? Bisa. Ya, kalau sudah itu gak usah saling olok-olokan. Ya, dah kamu menganggap subuh ya subuh, rasa sholat fajar. Kalau saya menganggap sholat fajar itu rawatibnya subuh, jadi saya sholat fajar dulu baru sholat subuh. Ya, apalagi? Dari Blora, nama saya Ibu Linda. Yang saya tanyakan yang pertama mengenai berwudu ketika kita dalam perjalanan, itu kebanyakan di tempat umum itu berwudunya tidak aman untuk wanita. Itu lebih baik kita berwudu atau tayamum, padahal airnya ada tapi bercampur, kebanyakan bercampur dengan laki-laki. Dan yang kedua mengenai wanita bertabarut dalam kelompok kami itu masih ada perselisihan tentang pemahaman itu. Ada yang menganggap ketika seorang ibu-ibu yang memakai lipstik dan bedak itu juga dianggap tabarut, padahal ketika dalam hadis yang diterangkan itu hanya memakai minyak wanginya itu yang benar, tabarut itu sebenarnya bagaimana dalilnya yang jelas. Yang ketiga, kami mohon doanya buat semua yang ada di sini, untuk kami dari Blora, semoga kami selalu bisa istiqomah. Matan, nggih sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau wudu di dalam perjalanan, tempat umum terbuka, untuk wanita tidak aman, ya cari yang aman. Ya dah. Masuk kamar, misalnya tempat umum ada tempat wudu kan, ada tempat kamar kecil, masuk aja tempat kamar kecil itu. Ya, tempat kamar kecil itu kan juga ada air untuk wudu juga bisa, di situ ada kerannya juga. Lah wudunya di situ. Wudu di kamar kecil boleh kok. Bukan tidak sah, tidak sah wudunya di situ. Nanti setelah saya wudu lah baru pakaiannya, bajunya, kudungnya dipakai lagi keluar. Ya bisa itu kalau memang mencari amannya bisa saja gitu loh. Nanti cari tempat yang kamar kecil, nanti tidak di tempat umum yang wudu bareng-bareng itu tidak. Tuh. Kemudian kalau wanita sekedar memakai apa? Lipstik, pakai celak mata, asal tidak keterlaluan boleh saja. Ben ora pucet kaya mayit. Jadi coba to ora Gusti wong ngaji kok pucet-pucetnya padha kurang mangan, kok kurang gizi. Ndak, pakai sekedar merah-merah bibir boleh. Tapi jangan terlalu tabarut, itu tujuannya ya niat memakai tabarut itu supaya ada daya tarik memamerkan tubuhnya, ada daya tarik dengan jenis lain. Ya tak? Misalnya memakai bedak pupur itu biasa, bukan tabarut. Walaupun yang pupurnya bermacam-macam, pipinya ini nganggo ireng, nganggo biru, nganggo hijau, nganggo macam-macam itu. Ya. Biar dilihat orang lain, itu tabarut. Jadi tabarut itu ada hubungan dengan hatinya. Kalau sekedar pakai merah bibir asal tidak terlalu mencolok, enggak apa-apa. Wong memang bibir kan boleh tampak. Ya, wanita itu boleh tampak muka dan tangannya. Tangan itu dari ini pergelangan ini sampai ini ora kok yang boleh tampak tangan bagian dalam, burine kene ora entuk ketok. Tapi ya sing nutup. Apa nganggo klambi terus separung ini. Nah, sing kene ketok gitu. Boleh. Maka wanita memakai cincin itu boleh. Ya, kalau cincin itu kan di jarinya, karena nama tangan dari pergelangan ini boleh tampak wanita itu. Dan mukanya. Maka pakai celak itu boleh tampak. Ya, nah. Jadi itu. Adapun yang menganggap tidak boleh pakai lifen, tidak boleh pakai celak, ya silakan saja. Kalau memang itu mengatakan tidak boleh, harus ada dalil yang melarang. Ya, ada larangannya. Kalau sama enggak ada dalil larangannya, ya boleh saja. Nah, itu larangannya tabarut. Tabarut tidak seperti itu. Tabarut itu tidak sekedar. Sebab nek wanita memakai merah-merah bibir asal tidak terlalu mencolok. Ya. Ibu kok nganti merah bibirnya tak delok saka kene nganti blerengen aku. Wah, itu namanya tabarut. Kalau sekedar ya duduk merah ben ketok banget itu ndak kan. Sekedar ya tidak ya biar tidak tampak pucat lah. Boleh, tidak masalah. Adapun yang berpendapat tidak boleh, ya tidak usah rame, rasa nganggu, gitu aja lah. Ya kemudian, ya mudah-mudahan lah doa kita bersama, di samping kami berdoa, ya orang-orang yang di Blora itu ya mudah-mudahan sambil memohon pertolongan pada Allah, walaupun banyak gangguan, banyak hambatan, karena orang-orang yang tidak tahu, anggap saja itu angin lalu, tidak usah dipikir. Ya tidak usah, nanti kalau apa itu, mau berbuat apa-apa silahkan saja, itu urusan Allah ta. Ya, ini tidak usah takut kita. Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu gitu loh. Tidak usah takut. Wong kita itu melaksanakan perintah Allah, mengapa takut dengan manusia? Ya, ya mudah-mudahan Allah membuka hati mereka yang suka mengganggu, menyebar fitnah, ya tidak suka dengan adanya orang-orang yang ikut ngaji, karena orang ngaji itu nanti jadi pinter. Nek ngaji ora entuk tidak boleh, berarti orang itu tidak suka, orang-orang itu jadi pinter. Ya tetap bodoh saja. Al-Quran itu mencerdaskan manusia. Orang yang mengaji Al-Quran jadi cerdas, tidak mau ditipu. Ya, maka dukun-dukun ngaji orang yang ngaji Al-Quran gak bisa, menipu lagi gak bisa. Iya tak Pak Dukun? Kalau belum ngaji, gampang ditipu. Nah, kemarin dikasih apa itu, jimat-jimat yang dibawa ke sini itu loh. Rupanya keris kecil katanya ini gue keselamatan. Nah, ada lagi Kiai Brojol. Dan macam itu nera kali dukun apa enak. Sekarang Kiai Brojol, Kiai Ora Brojol, Kiai apa, jadi satu semua di lemari, lemari jimat itu. Dah kamu saya ini ngarani jimat opo jenenge itu ada semua wis toh. Wis ngaranono jenenge opo obate, al jimate. Ada di situ. Nah, itulah itu kita ketahui sehingga kalau orang ngaji diganggu dan sebagainya, mudah-mudahan itu suatu ujian. Kalau ujian Allah sudah mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu mengira toh kalau kamu sudah mengatakan saya beriman tidak akan diuji? Ujian mesti datang. Dan mudah-mudahan diuji dengan ujian itu luluslah. Dengan lulus ujian Allah akan memberikan pahala yang lebih besar. Biar mereka tetap begitu, kita doakan yang baik-baik aja, mudah-mudahan mereka sadar. Kalau tidak mau sadar, dan Allah memberi balasan yang setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Sudah gitu aja. Ya, sudah. Masih ada? Halo. Dari lantai 3 dulu, lantai 3. Ya, setelah lantai 3 nanti lantai 4, lantai 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuna dari Semarang, Pak Ustadz. Saya akan menanyakan tentang bahwa suatu riwayat Nabi perang berjalan. Dalam perjalanan itu dia menginstruksikan sama sahabat untuk sholat asar di tempat A, katakanlah begitu. Ya. Tetapi ada sahabat yang tetap melakukan sholat di perjalanan karena memperkirakan tidak akan sampai kalau sholat asar dikerjakan di tempat A, karena antara asar dan maghrib kan berbeda, tidak bisa dijamak. Ya. Terus yang satu mengikuti tetap sesuai dengan ucapan Nabi di tempat A. Ya. Nah, dengan adanya dalil itu, ada yang berpendapat bahwa maulud Nabi juga boleh dilakukan berdasarkan dalil itu. Nanti tolong dijelaskan Pak Ustadz, yang pertama. Yang kedua mengenai zakat Pak Ustadz. Kalau di MTA kan sebelum kita terima uang atau gaji setiap bulannya, seperti saya kan saya keluarkan 2,5. Terus saya ada yang bilang dengan saya, MTA kok belum ada satu nisab kok dikeluarkan. Padahal itu bid'ah karena tidak ada dasarnya. Dan nanti tolong dijelaskan dasarnya tentang 2,5% Pak Ustadz. Jadi saya nanti juga bisa menjawab mungkin kalau ada pertanyaan. Yang ketiga, mengenai sholat berjamaah, kalau saya lihat di majelis ini, ibu-ibu terutama ya Pak Ustadz, itu ada berapa kelompok sholat jamaah imamnya sendiri-sendiri Pak Ustadz. Jadi sebelah sana ada, sebelah sini ada. Nah itu bagaimana Pak Ustadz sholatnya mereka? Apa kita harus gabung jadi satu atau imam sendiri-sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu riwayat ketika perang dengan Bani Quraidah. Memang Nabi menentukan sholatnya nanti di sana, ditunjuk di suatu tempat. Perintahnya satu, tetapi pemahamannya menjadi dua. Karena satu menerima perintah apa adanya. Dah, Nabi nyuruh sholat di suatu tempat yang sudah ditentukan di sana, ya sudah. Sholat di sana. Nah yang satu berpikir, sholat di sana nanti waktu asar habis. Sedang waktu asar, kalau habis, sholat asar dijamak dengan sholat maghrib, tidak bisa. Maka mestinya perintah Nabi tadi disuruh sholat di tempat di sana itu kalau memungkinkan waktu asar masih ada. Nah kalau waktu asar tidak ada ya habis, ya mestinya sholat dalam perjalanan. Akhirnya sahabat pecah dari dua golongan, satu sholatnya dalam perjalanan tadi, yang satu memahami perintah Nabi, pokoknya suruh sholat sana ya di sana sudah. Nah setelah itu keduanya itu sampaikan kepada Nabi, semua dibenarkan karena tidak ada unsur-unsur untuk meremehkan perintah Nabi, hanya pemahamannya aja yang berbeda. Lain dengan maulud Nabi. Ya, kok terus kaitannya kok ke sana? Maka mengkias itu harus sejenis. Nabi tidak pernah memerintahkan sone aku mati peringatono lahirku, itu enggak pernah. Ini perintah kok salatnya di tempat itu. Ya, terus dipaham satu apa adanya, yang satu memikir nek tekan kono asarnya habis, oh berarti maksud perintah Nabi tadi kalau asarnya sampai di sana masih salatnya di sana. Kalau habis ya tentunya di jalan karena salat itu di jamak enggak bisa. Itu ada perintah gitu loh. Lah kalau maulud Nabi itu enggak ada perintah, kok terus dikaitkan maulud Nabi itu hubungannya apa? Itu enggak ada hubungannya. Karena di sini ada dua pendapat tadi, Pak Ustaz. Lah pendapat itu dasarnya dari apa? Dalil tadi katanya. Oh. Karena dua-duanya benar, berarti pendapat yang tidak boleh seperti kita loh, kan tidak perintah, boleh gitu. Dengarkan dulu Ibu ya. Kita tidak akan mentang yang mau sila mulut Nabi silahkan, gitu kan? Yang tidak ya jangan dipaksa. Tetapi kalau dasarnya dari perintah itu tadi tidak ada hubungannya. Itu tadi ada perintah kok, sholatlah kamu di tempat sana, diperintah itu. Lapa lu Nabi ada perintahnya. Nah, ada perintah, memahami perintah itu ada dua pemahaman, tapi ada sumbernya dari perintah tadi. Nah sekarang mau lu Nabi ada perintahnya enggak? Nah, maka kalau sampai ada dua pemahaman, dasarnya dari perintahnya siapa, gitu loh. Orang yang dasarnya perintah kok. Namun demikian, urusan maulud Nabi peringatan itu bukan urusan ibadah. Itu urusan duniawiyah. Mau mengadakan, memperingati maulud Nabi silahkan saja. Tetapi namanya peringatan maulud Nabi itu bukan diutamakan mulutnya. Nah, biasanya ngerima maulud kan sing penting mulutnya kan. Mau meringati maulid Nabi, lahirnya Nabi. Lah mestinya memperingati Nabi dilahirkan ini untuk apa buat umat Islam ini? Lah Nabi Allah mengatakan laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dolalimubin. Jadi lahirnya Nabi Muhammad diutus menjadi rasul itu suatu kenikmatan yang besar oleh Allah diberikan kepada orang-orang yang beriman dengan kenabian Nabi Muhammad. Kenikmatan besar diutusnya Nabi Muhammad apa? Karena Nabi mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Maka kalau kita merasa bangga senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, karena sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Dengan diutusnya Nabi membawa Al-Quran, manusia bebas dari sesat ke jalan selamat. Manusia keluar dari gelap gulita ke cahaya terang benderang itu dengan Quran yang dibawa oleh Nabi. Maka kalau kita memperingati kelahiran Nabi, membebaskan manusia dari gelap gulita ke jalan keselamatan, membawa perang benderang. Lah mestinya kalau kamu senang lahirnya Nabi itu, kita senang mempelajari, memahami apa yang diajarkan Nabi, yaitu apa? Al-Quran. Karena sebelum Quran diturunkan oleh Allah, diutus oleh Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad bahwa Quran, dunia ini gelap, manusia sesat. Maka dengan lahirnya Nabi, diutus Nabi Muhammad menjadi Rasul bahwa Quran, dunia menjadi terang benderang, manusia selamat dari jalan kesesatan. Nah maka kalau kita mengadakan peringatan lahirnya Nabi Muhammad, mestinya apa gunanya Nabi Muhammad neng dunia itu apa? Bukan sekedar mangan-mangan, bar-mangan di rampung. Nah terus, nah kamu mengingati peringatan maulid Nabi dan tidak kok podo wae. Kelakuannya sama saja, tidak berubah. Padahal Nabi selahir di dunia, diutus Allah itu membebaskan manusia dari gelap gulita, dari cahaya yang terang benderang, membebaskan manusia dari kemusyrikan, menuntun dari jalan sesat ke jalan selamat. Lah kamu priyate bengak madan perungatan maulud-maulud Nabi kok isih sesat. Isih sira apa itu berbuat syirik kamu lakukan, malah dengan Quran dikaji kamu enggak suka. Padahal yang membebaskan manusia dengan keselamatan ke jalan terang benderang itu Quran yang dibawa oleh Nabi. Lah kamu orang ngaji Quran saja kamu enggak suka. Ya terus peringatan maulud Nabi yang utama apanya? Nah. Yen teman mangane kuwi mau ya. Ya Nabi yo mbleh iki mbleh iki mangan-mangan. Bar mangan ya rampung. Iku rame-rame to mulutan. Nah itu sekatenan, itu maulid Nabi sekaten. Ya, kalau itu dikatakan untuk memperingati maulid Nabi, coba dengan ada acara sekaten ini apa itu umat Islam dibebaskan dari kesesatan ke jalan keselamatan apa tidak? Oh, malah kemusyrikan. Oh, ada yang meyakini nek kalau beli kinang pada sekaten awal bunyi itu mari tambah apa masih awet muda gitu loh. Yang membeli pecut pada sekaten bukaan pertama petani sawai dadi subur. Lah itu kan jari kemusyrikan malah. Nah, gitu itu. Lah nek peringatan menurut Nabi begitu itu enggak ada benarnya. Kalau itu sekedar ya sebagai budaya, peringatan itu silahkan budaya, tapi jangan dikait-kaitkan. Kalau mengikuti dengan cara-cara yang ada itu malah tidak membawa ke jalan yang terang, malah membawa kegelapan. Gitu? Kegelapan. Paham ya? Lalu malah akhirnya itu gunungan aja eneng sing ada yang nyaponi. Ditulis di surat kabar di Solo Pos itu loh. Ada nyaponi remuan gonglokan rengginan karo apa itu yang karo pasir dari satu katanya itu jadi berkah. Ada lagi yang orang Klaten ngerebut janur yang digo tarup itu ya. Dan nanti juga untuk keselamatan. Orang Boyolali katanya dapat encek. Encek ada. Encek tahu encek. Nah, encek itu katanya untuk pagar sawahnya gitu. Ya, pagar sawah. Lah itu model-model gitu itu maulud Nabi apa hasilnya? Nah, tapi bagi orang yang mau peringatan Nabi mestinya tujuannya itu ingatlah bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal ketika itu tahun fil gitu toh. Nabi Muhammad dilahirkan, diangkat jadi nabi setelah umur 40 tahun. Nah, itu mengajarkan Quran dan sunnah, ikut-ikut selamat. Lah itu berarti mengenang itu. Boleh kalau begitu. Nah, itu menimbulkan kemusyrikan berlawanan dengan kedatangan Nabi berarti. Maka MTA tidak pernah mengadakan peringatan-peringatan itu. Karena tidak usah mengadakan, kita menghayati langsung. Ya, yang dibawa oleh Nabi itu Quran. Nah, kita kaji Quran itu. Berarti tiap saat kita ingat kelahiran Nabi Muhammad di dunia ini untuk menyelamatkan manusia, mengajarkan Quran. Tapi yang sok mengadakan peringatan-peringatan itu seremonial saja. Ya, dah diceritake, ceritane Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya, karena pada saat itu Abraha dengan tentara gajah akan menghancurkan Ka'bah. Kemudian faja'alahum ka'asfim makul, dah selesai. Kan gitu kan? Allah mengirim tarmihim bijarati min sijil faja'alahum ka'asfim dikirim burung ababil katanya mengambil dari kerikil-kerikil dari neraka terus dilemparkan pada tentara bergajah itu mati bergelimpangan seperti daun dimakan ulat, yaitu lahir Nabi peristiwa kuis rampung. Maka kalau peringatan Nabi ya itu tak terangke. Kemarin saya ngisi pengajian di pendopo kabupaten, yaitu wes nek mau mengenang peringatan Nabi ya udah itu rampung wes. Wis faja Allahum kasih makul, wis rampung sudah. Nah sekarang yang penting kita perhatikan, kenapa kita senang dengan lahirnya Nabi Muhammad kemudian sampai diutus dari Nabi, kita kok dikatakan oleh Allah mendapat keberuntungan yang besar, mendapat nikmat yang besar dengan diutusnya Nabi Muhammad. Lah apa keberuntungannya? Nah itu kita terangkan, yang beliau bawa itu Quran, menuntun manusia ke jalan keselamatan, bebaskan manusia dari kegelapan, ya, kemudian mengajarkan hikmah, dan sebelum diajarkan Al-Quran oleh Nabi, manusia dalam keadaan gelap, dalam keadaan sesat. Maka mestinya dengan diutusnya Nabi Muhammad sudah 15 tahun yang lalu, manusia tidak sesat dengan mengikuti Quran. Lah kok masih sesat saja, berarti kan lahirnya Nabi seolah-olah tidak ada artinya. Yang ditinggalkan Nabi itu tidak ada artinya. Ya, ada ya, jadi kalau mengkaitannya ke sana tidak ada hubungannya. Kalau sholat tadi ada perintahnya. Kalau menurut Nabi itu tidak ada perintahnya. Namun bukan berarti kalau ada peringatan tidak boleh, itu bid'ah, tidak. Bid'ah itu urusan ibadah. Kalau peringatan menurut Nabi itu bukan ibadah, itu mengingati, mengingat sejarah, kan boleh saja. Bukan bid'ah itu. Tapi kalau mengingat sejarah menurut Nabi terus disertai malah kemusyrikan-kemusyrikan, lah yang tidak boleh itunya. MTA mengapa tidak pernah adakan maulid Nabi? Habis peringat terus orang sangat-sangat peringatan. Apa yang diajarkan Nabi kita uri-uri terus kan sudah cukup mengenal Nabi itu. Ya dah, kemudian zakat. Nah itu terus bid'ah lagi kan. Ya, belum satu nisab kok zakat. Maka kenalilah Nabi itu mengatakan zakat emas itu kalau sudah punya emas 93, sekian gram disimpan selama 1 tahun. Tapi praktek Nabi ketika ada seorang tua menggendong bayi lewat di depan Nabi, bayinya memakai gelang. Ditanya oleh Nabi, pakai apa anakmu itu? Ibunya menjawab, gelang dari emas ya Rasulullah. Sudah kamu keluarkan zakatnya? Belum, kamu memakaikan gelang dari api neraka. Terus cincin, istrinya Nabi Aisyah memakai cincin dari perak, malah bukan dari emas, ya. Ketika Nabi datang, maksudnya berhias untuk menyenangkan suaminya, datang pakai perhiasan-perhiasan. Lihat oleh Nabi, pakai apa kamu Aisyah? Cincin ya Rasulullah untuk menyenangkan engkau. Nabi tanya, sudah kamu zakati? Belum, kamu pakai cincin dari api neraka. Berarti cincin tadi jangan dipakai sebelum dikeluarkan zakatnya. Gelang yang dipakai bayi tadi jangan dipakaikan sebelum dikeluarkan zakatnya. Sekarang timbul pertanyaan, mungkinkah gelang bayi tadi ada 93 gram? Mungkinkah cincin yang dipakai Nabi itu ada 93 gram? Nah, berarti belum satu nisab sudah dizakati. Maka kalau MTA mengamalkan belum satu nisab dizakati itu mengikuti yang dipraktekan oleh Nabi, gitu loh. Maka kalau kamu mau zakat setelah satu nisab silahkan saja. Kalau MTA tidak, dasar Quran mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kamu diberi rezeki dari Allah, sebagian kecil dari rezeki itu kamu keluarkan zakatnya. Ya. Maka berkah. Ya. Kamu punya 93 aja enggak mau zakat kok, kalau sudah akan 1 tahun didol kok. Ini sudah 93. Ini sudah hampir 1 tahun, bulan Maret ini nanti 1 tahun saya nyimpen emas ini. Ya, nanti bulan Februari dijual 5 gram. Orang neng toh? 93 ini dijual 5 gram kan enggak ada. Nah, nanti bulan Maret dah enggak wajib zakat, enggak ada 93 kok. Nanti bulan April beli lagi. Nah, jadi 100 gram. Nanti kalau hampir 1 tahun jual lagi sedikit. Mau gitu silahkan. Mula nek kowe ra iso, kalau kamu tidak bisa mengeluarkan zakat sebelum satu nisab, ojo elek-elek sing iso zakat walaupun 1 gram. Karena kita di samping praktek Nabi seperti itu, kita mempunyai keyakinan Allah mengatakan yamhaqullu riba wa yurbi shadaqah. Harta yang dikeluarkan sedekahnya maksudnya dizakati itu disuburkan oleh Allah. Tambah, tidak ada orang zakat jadi melarat, itu tidak ada. Warga MTA yakin kita keluar zakat, Allah tambahkan subur harta kita ini. Tapi harta yang bercampur riba, musnah. Musnah sudah saya terangkan, bisa musnah hartanya, bisa musnah berkahnya saja. Walaupun tampaknya hartanya banyak, tapi berkahnya hilang, musnah. Karena bercampur dengan riba. Harta yang musnah berkahnya walaupun banyak tidak merasa mencukupi. Maka orang-orang yang korupsi itu hartanya tidak berkah. Ya, masa korupsi miliaran barang gajinya sudah besar masih korupsi, itu kan gaji besar pun kurang kan gitu. Tambah korupsi barang ijek kurang, tidak berkah. Mau berapapun kamu ambil tidak akan cukup karena berkahnya hilang. Tapi guru-guru berkah. Ya, guru-guru SD, guru itu orang itu pahlawan, tidak pengen tanda jasa kok. Ya. Maka gajinya cuma berapa ya berkah, yesan di anak, di busu, yesan ngupeni, udah berkah. Orang kepengen nyolong. Sebab nek nyolong kapur, saya ini sekolahan ranek kapur. Gitu. Sekolah sekarang kan tidak ada kapur. Tidak ada sekarang. Sudah. Paling-paling ya SPP. Lah SPP sekarang semua sudah dihitung pakai komputer. Sudah begitu nerima, sudah bisa dikontrol sana. Terus nyolongnya metungin di. Nah, sudah. Terima apa yang ada, insya Allah berkah. Nah, berkah. Nah, maka rezeki itu jangan minta yang banyak, tetapi yang berkah. Nah, itu aja. Maka itulah itu. Jadi masalah kamu menganggap bid'ah, kamu enggak ngerti bid'ah. Memang kadang-kadang orang enggak ngerti bid'ah terus, oh bid'ah, bid motor bid'ah. Ya, zaman Nabi numpak unta, sekarang bid motor bid'ah. Kalau bid'ah ya lah kowe ora mudeng ning butar ngelek-elek ya sakarmu. Maksudnya di bid'ah di sini terangkan itu bid'ah itu urusan ibadah. Kalau urusan dunia Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kamu lebih tahu. Kalau dulu kendaraan pakai unta, pakai kuda, sekarang pakai tank, pakai apa itu? Ya, pesawat terbang silahkan. Nabi dulu dakwah kemana-mana pakai unta, kita pakai pesawat terbang. Jadi nanti kalau ngirim guru ke Pontianak, ke Banjarbaru, ke Bali, ke Lombok itu pesawat terbang. Bid'ah kuwi ben. Ya. Dan orang mudeng ya kok. Padahal yang diterangkan di NTA itu berulang kali yang namanya bid'ah itu urusan ibadah. Kalau urusan dunia Nabi membebaskan sakarmu, maka ada kaidah usul al aslu fil ibadati al ittiba. Asalnya ibadah itu hanya mengikut, tidak boleh membuat sendiri. Maka kalau kamu ibadah tidak mengikut Nabi, membuat sendiri itu namanya ibadah bid'ah. Dolalah fin nar, itu loh urusan ibadah. Tapi kalau dunia al aslu an asya'a al ibahah, asalnya urusan-urusan segala sesuatu selain ibadah, urusan duniawiyah itu mubah. Mubah itu boleh. Maka kalau mau melaksanakan ibadah jangan tanya larangannya, tanya ada tuntunannya apa tidak. Kalau tidak ada tuntunannya jangan dikerjakan, berarti kamu membuat ibadah sendiri. Itu yang namanya bid'ah. Tapi kalau urusan dunia, jangan tanya tuntunannya. Nabi sudah membebaskan. Urusan dunia, kamu lebih tahu daripada saya. Maka kalau urusan dunia, tanyakan larangannya. Selama tidak ada larangan, kita boleh. Urusan dunia itu apa saja dilakukan, boleh. Selama tidak ada larangan. Maka wanita tadi berpakaian, boleh, tapi kalau berhias dengan tabarut tujuannya menarik orang jenis lain, nah itu yang dilarang. Wanita memakai pakaian yang dilarang, sakarmu asal menutup urat, tak aurat, tapi jangan menyerupai laki-laki. Laki-laki juga begitu. Mau pakaian, pakai apa saja, boleh. Jangan menyerupai wanita, gitu loh. Maka pakaian seperti ini boleh. Pakai baju, pakai peci ini atau tidak pakai peci boleh, pakai baju begini boleh. Kalau kita pakai baju model baru, benike di belakang boleh enggak? Boleh. Benike yang buri boleh. Ini pakai kerah gulan gini boleh. Lengannya seperti saya ini boleh. Bapak-bapak kan enggak ada seperti saya ini. Nah, lengannya ada seperti apa? Tapi memakai seperti bapak yang dari Wonosobo pakai putih-putih tadi, saya lihat di TV-nya tadi, bapaknya tadi duduk di mana tadi? Nah, itu gitu. Boleh pakai pakaian seperti itu, boleh juga gitu loh. Ya, karena masalah pakaian itu urusan dunia. Yang penting tujuan pakaian itu menutup aurat. Nah, sudah, pakai pakaian boleh. Pakai peci putih boleh, pakai hitam seperti saya boleh. Antara pakai peci putih dan pakai hitam, baik mana? Sekarang kamu tanya siapa? Kalau kamu tanya saya, baik pakai hitam. Kalau kamu tanya yang pakai putih itu baik yang putih. Nah, maka baik itu jangan menurut ukuran manusia. Kalau baik benar menurut manusia, tiap manusia lain. Tapi baik benar itu menurut ukuran Allah dan Rasulnya. Maka al-haqqu min rabbikum. Waman sya'a falyumin, waman sya'a falyakfur. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Kamu boleh iman, boleh kafir. Kalau menurut manusia, saya baik pakai ini. Terus jangan merasa yang paling baik ini, yang tidak seperti saya, jelek. Yang benar saya, tidak seperti saya, salah. Nah itu kamu sombong. Jangan merasa dirimu suci. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqo. Jangan dirimu merasa suci. Benar sendiri, baik sendiri. Allah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Tidak boleh kita mengukur ketakwaan orang lain hanya dilihat pakaiannya. Wah ini pakaian ini orang takwa ini. Katanya baju yang tidak pakai gulan ini, seperti ini saudara ini katanya itu baju takwa katanya. Jadi kalau baju takwa begini, wah banyak orang bertakwa itu. Padahal Nabi sendiri melihat orang takwa tidak bisa dilihat bajunya. Nabi mengatakan at-taqwahuna, at-taqwahuna sampai 3 kali. Takwa itu di dalam hatinya dan dadanya. Tidak bisa tampil begitu, tidak bisa. Apa dikira yang pakai kudung-kudung besar orang takwa? Tidak. Ya. Pernah terjadi di Alfa di Solo Baru dulu. Saya ceritakan ini ya. Di sana dulu itu beli susu kalengan itu loh. Itu kan itu swalayan. Ambil sendiri, dibawa sendiri, nanti dibawa kasir sendiri. Ya kan? Lah waktu itu saya dengan istri saya ke sana loh. Belanja kok semua boleh dibawa. Lah kok susu kalengan itu gak boleh. Gak boleh dibawa. Lah, kenapa gak boleh? Terus dia cerita, ini ada ceritanya. Bu, maaf ya bu. Jangan tersinggung karena istri saya kan juga pakai kudung. Ya kan? Dulu itu ada, ya seperti ibu itu pakai kudung besar, ternyata gondeliknya susu. Gitu lah. Itu bukan susu nih dewe. Jangan susu itu loh, susu kalengan tadi dikempit di sini. Nah ternyata akhirnya konangan. Itu kan ada CCTV-nya. Jadi buat dimasukkan sini, konangan ketangkep itu. Nah mulai dari situ. Lah apakah itu takwa? Dilihat pakaiannya, tampaknya orang, oh bukan, kalau kamu melihat orang takwa hanya kamu lihat dari pakaian, tertipu kamu. Maka Nabi aja gak bisa mengerti kok orang takwa itu di dalam hati kok. Nah, maka Allah juga mengatakan, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimani taqo. Jangan dirimu merasa suci. Yang mengetahui siapa yang hatinya suci, siapa yang bertakwa, hanya Allah. Maka dari situ kita tidak boleh saling merasa paling baik, meremehkan yang lain, itu haram hukumnya. Haramun damuhu wa'irduhu. Itu indahnya Islam itu di situ. Jadi kalau kita bisa memakai beda kalau liane, wah sing apik ya aku jangan. Yang penting menurut aturan kamu dilarang enggak? Kalau dilarang jangan memakai karena urusan pakaian itu urusan duniawiyah. Selama tidak dilarang berarti boleh. Nah, gitu ya. Jadi ini kembali lagi masalah fitnah itu. Ya, masalah fitnah maksudnya masalah urusan ibadah. Dah, habis kan? Ya, terasa sudah. Ini untuk sholat jamaah tadi. Sholat jamaah. Nah, sholat jamaah di masjid. Ya sebaiknya kalau satu ruangan begini, ya jangan imami banyak. Sholat itu salah satu jadi imam, yang lain makmum. Nah, kalau itu masih tunggu, kalau mungkin tempatnya masih mungkin, ya setelah komat tunggu dulu yang lain. Jadi jangan sampai terus sholatnya sana ada imam, sana ada imam. Jadi menunjukkan hatimu tidak satu. Yata, orang Islam itu kalau sholat jamaah imamnya siji. Satu saja yang lain jadi makmum. Jangan kok ini ada imam. Terus dulu, wah ini imamnya itu bacaannya semua yang ngedek dewe. Nah itu hatimu tidak satu. Karena ada imam, kalau ada imam, ada imam. Masalahnya cari apa? Nah. Bapak imam itu nek bacaannya lama itu. Ya sana kali rodok cepat kae sing jenom kae. Nah terus milih imam. Ndak betul itu. Jadi salah satu jadi imam, yang lain makmum itu yang betul. Ya masih 5 menit. Lantai 4 ya, dari lantai 4 ini. Silakan yang tadi sudah berdiri lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Slawi, Ustaz. Slawi Tegal ya. Iya, Ustaz. Ya, baik. Yang binaannya di Moga Pemalang. Oh iya. Dibina oleh Ustaz Agung dan Ustaz Komar. Ya, ya. Saya datang satu keluarga, istri saya dan anak saya berangkat dari Rebo. Saya berangkat tadi malam pukul 9 malam. Ya, alhamdulillah. Datang sampai di sini pukul 3 pagi. Ya, syukur. Saya datang bersama Pak Untung, utusan dari binaan Moga. Oh ya, ya. Ya, Ustaz. Saya ada 3 pertanyaan, Ustaz. Pertama, saya datang bersama anak saya. Anak saya perempuan di lantai 2. Ya. Kalau boleh berdiri silakan Silvana. Ya. Biar Pak Ustaz tahu. Ya, ya, ya. Ini anak saya kuliah di Malaysia, Ustaz. Malaysia. Ya. Oh ya. Nah, dia mau ikut binaan atau kelompok yang ada di Malaysia. Jadi mohon saya diberitahu nomor teleponnya atau alamatnya, Ustaz. Ya, ya. Alamat yang ada di Malaysia, di mana anak saya di Alor Star. Kuliahnya di Alor Star, Kedah, dekat Kedah. Ya, ya. Nanti tolong saya diberi apa nomor teleponnya? Ya, insyaallah. Kedua, saya mau tanya Ustaz itu, kalau seseorang yang saya duduk Ustaz ya. Boleh, Ustaz. Ya, mari duduk aja, Ustaz. Duduk Ustaz ya, Ustaz. Ya. Saya atau semua orang yang mengikuti siaran dari Flexi, dari pesawat Flexi, HP atau apa itu pertama terdengar suara jawaban apa? Pertama suara dari operator itu akan mengatakan begini, hai kamu sedang mendengarkan radio MTA dan seterusnya gitu. Kan MTA membayar mahal Ustaz sama operator Flexi itu. Yeah. Kalau bisa jangan pakai hai gitu. Itu hai, itu kayak Obama Ustaz. Hai itu kan menunjukkan tidak keislami gitu. Yeah. Kalau boleh ganti assalamualaikum gitu. Yeah. Ya kan. Itu semua yang di sini setuju Ustaz, pasti Ustaz. Ya. Daripada bilang hai gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya berapa kali melihat tayangan yang ditayangkan lewat apa CD Ustaz, yang Ustaz itu dicaci maki, difitnah. Itu sering saya lihat. Lah terakhir saya lihat kemarin yang kasetnya bersamaan dengan demo yang di Kudus. Itu di situ Ustaz dicaci maki orang itu lah. Enggak perlu saya sebut namanya orang itu sudah. Semua orang di sini tahu. Itu Ustaz dicaci maki, dihujat, dihina sampai mau ditotok, mau dipecut. Terakhir Ustaz mau dibelah katanya. Itu saya lihat sendiri di tayangan, semua orang di sini ya. Lihat. Itu saya kok heran Ustaz kok jawabnya kalem, adem ayem begitu. Itu saya minta kiatnya itu apa? Uratnya di Ustaz kemarahannya itu sudah terpotong apa gimana? Kau enggak marah gitu. Iya. Kalem jawabnya gitu. Itu malah banyak yang simpati tuh. Saya yakin sebab saya waktu muter itu CD, teman saya itu enggak kenal MTA. Begitu melihat itu dia bingung, ini kok Ustaz yang kalem adem ayem kayak gini kok dihujat macam-macam gitu. Itu apa uratnya dia jenengan sudah diputus begitu? Apa bagaimana ya Allah, kayak saya kepengin Ustaz. Itu 3 pertanyaan itu, dan saya mohon doanya untuk anak saya yang lagi kuliah, mudah-mudahan akan sukses dan menjadi anak soleh. Satu lagi Ustaz, pertanyaan saya ini ceritanya akan mantu Ustaz. Gimana? Akan mantu. Oh iya akan lagi mantu. Cari mantu. Itu saya pernah titip pertanyaan ini di Bu Titi, tapi tidak di apa tidak ditayangkan gitu. Itu kalau di acara mantenan di gedong itu kan ada laki-laki itu apa mempelai berdua duduk di pelaminan di gedong. Terus nanti tamu undangan perempuan sendiri, tamu laki-laki belakang sendiri ada seketnya gitu ya. Nanti kedua mempelai ini jalan pelan-pelan gitu. Pelan-pelan sekali. Itu boleh apa tidak itu Ustaz? Jadi nanti kalau saya mantu kalau enggak boleh saya mau enggak menyetujui itu acara itu. Iya, iya, iya. Kalau besan saya setuju, saya tak bagaimana cara saya apa minggat atau bagaimana? Apa saya umetan apa gimana, Ustaz? Iya, iya. Mohon jawabannya. dan saya berdoa sekali untuk Ustaz agar selalu istiqomah menghadapi cacian, hujatan dan segala macam. Insyaallah Allah bersama kita Ustaz. Amin. Insyaallah Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak bapak kuliah di Malaysia, mudah-mudahan segera sukses lulus dengan predikat yang baik. Warga kita yang ada di Malaysia ini sudah akan selesai juga. Sudah datang nih ya Pak Sulis, datang enggak ini? Dari dosen Undip, ambil S3 di Malaysia. Kalau yang satu sudah selesai, Dr. Tutuk, ada enggak Pak Tutuk ini? Nah, Dr. Tutuk itu dari Semarang, juga dosen Undip, dia sudah selesai doktor, yang sekarang masih ngajar di Undip. Nah, sekarang satunya ini, Pak Sulistyo ini insya Allah tahun ini selesai, juga kuliah di Malaysia. Yang satu lagi Dr. Mugiatno juga sudah selesai di Malaysia, sudah selesai juga ini. Nah, yang itu sekretaris pusat, ya, banyak dokter dari Malaysia. Nah, nanti coba kami berikan nomor teleponnya Pak Sulistyo, barangkali ada yang tahu dari Semarang tuh. Nanti biar dicatat Bapak ini ada kumpulan binaan di sana nanti di mana, dia yang tahu insya Allah di Malaysia itu. Saya sendiri belum pernah ke binaan di Malaysia, hanya itu-itu. Tapi sana dulu ada Pak Tutuk, kemudian itu Pak Sulistyo, ada teman-temannya, juga ada Ubaidillah itu juga dari Malaysia, sekarang dari dosen di UNS itu. Ya alhamdulillah selesai semua. Kemudian siaran MTA Fleksi, MTA bayarnya mahar. Bapak perlu ketahui MTA siaran Fleksi itu MTA gratis, tidak bayar. Ya, betul gratis. Namun usul Bapak tadi supaya hai diganti assalamualaikum, baik. Nanti Pak Rudi itu biar nyampaikan nanti pada Fleksinya itu buat diganti assalamualaikum lah ojo hai gitu. Menyapa itu baik, nanti insyaallah biar disampaikan Arudi yang nyari kita ini nanti kepada Fleksinya biar disampaikan. Kemudian Pak Ustaz selalu adem anyem dan sebagainya dihujat, percuma toh. Orang yang menghujat orang itu dia menghujat itu hatinya sudah rekoso. Ya toh? Kalau rekoso saya tambahi tak lawan dan sebagainya kan tambah rekoso mesake. Coba kalau orang maunya dihujat, dicaci maki, dielek-elek itu supaya jatuh. Ya, perkembangan dakwah majelis tahsyar itu biar berhenti, biar banyak orang benci bahwa ustadznya itu dilahirkan oleh anjing di kamar kecil gitu loh. Kan ada sampai begitu. Katanya saya itu ibu saya dulu zina dengan anjing, terus melahirkan saya, dilahirkan di kamar kecil. Ya. Oh, itu siapapun mendengar mesti, oh ini orang gila, mesake. Lah kalau ngeladeni wong edan kan dadi edan kabeh. Maka biarkan saja, biar puas. Dia menghujat, menjelek-jelekan MTA, menjelek-jelekan saya, tidak saya reken. Karena apa? Allah menuntun kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Dan orang yang bertakwa kata Allah itu wala yakhafuna laumata laim. Ya, tidak surut, tidak takut dengan celaan-celaan orang yang suka mencela. Biar dia mencela, mencaci maki, biar puas. Ya, mudah-mudahan Allah mengurangi dosa-dosa saya karena banyak dicela, dan dia saya berusaha untuk sabar, tidak marah, tidak membalas mencaci maki. Biar caci maki itu dipek mereka sendiri. Biarkan saja lah. Masyarakat nanti akan menilai. Hanya saya sudah sampaikan seluruh warga MTA, kalau kamu ingin tahu orang jelek, Titi Ane suka menjelekkan orang lain. Sudah, Anggris suka ngelek-elek orang lain, aja mbak anggap itu wong apa. Ya wong ngelek, ya kaya ngono kuwi. Biarkan saja. Dan mengapa dulu dia itu kenal sama saya tuh belum kok sudah ngelek-elek. Jelek-jelekan, menuduh bermacam-macam. Karena apa? Saya sadar, karena saya menyampaikan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sebelum menyampaikan Quran, beliau diberi sebutan Al-Amin oleh bangsanya, Quraisy. Tapi setelah menyebarkan Quran, beliau dianggap orang gila, dianggap orang kurang akal, dianggap orang memecah belah persaudaraan, dianggap orang menghina sesembahan nenek moyang, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena menyampaikan Quran. Saya juga menyampaikan Quran sampai orang tidak kenal pun mengejek jelek-jelekan saya, yang mudah-mudahan Allah beri kesabaran. Saya tidak marah sama dia, tidak. Biarkan saja sepuas-puasnya. Biar puas. Nanti kalau sudah puas kan sudah selesai. Lah kalau sampai mati enggak puas ya biar memikul dosanya. Itu aja kan. Jadi Pak, mudah-mudahan Allah tetap memberi kesabaran. Karena Nabi juga Allah juga mengatakan irfa billati ya ahsan, balaslah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan kebaikan kita balas dengan baik itu faidzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Mungkin kalau dulu belum kenal sudah ngelek-elek menjelekan bermacam-macam, nanti mudah-mudahan setelah mengerti menjadi sahabat yang setia. Nek wong Jawa iki ngandake gething itu suwe-suwe ganding ya udahlah. Biarkan saja. Kalau kita ngladeni wong sing elek-elek kuwi waktu kita habis untuk melayani mereka tidak kok berdakwah. Ya biar ngelek-elek sak katoke kita dakwah tetap jalan terus, nah gitu aja. Kemudian apalagi? Ya kirab, kirab manten, ya kan? Kalau menurut tuntunan Islam itu tidak ada tuntunannya. Sebab apa? Kalau wanita itu tidak boleh, karena Nabi mengatakan kalau kamu melihat kecantikan wanita supaya ditundukkan pandangan. Nah, kalau kirab itu tujuannya kan dipamerkan. Nah, kecuali kalau kirabe manten perempuan diubeng-ubenge nggon tamu perempuan. Nonton laki-laki dubengke kan tamu laki-laki biar kenal. Oh ini toh mantannya, oh ini anaknya, oh ini mantunya. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau laki perempuan terus dipamerkan di muka umum itu, nanti yang matanya laki-laki ndeloken yang manten perempuan saja. Ya toh? Itu nanti kadang-kadang dicondro wong ayune kok yang kok gelem karo sing lanang elek ya. Lah gitu toh. Mungkin nanti nyacat gitu. Ada lagi yang itu, wah, sing lanang buaga gede dua lebih tok kok elek ya. Maka ndak usah perlu begitu. Nah, dalam Islam nikah aja ndak perlu dikeluarkan kok kalau dalam Islam itu kan mau diperiksa sudah, dan ngerti anaknya siapa dan dicatat semua. Lah besok nikah itu ndak perlu dikeluarkan yang perempuan. Laki-laki saja sudah nikah. Dah yang perempuan ndak usah dikeluarkan. Nah, kalau ndak dikeluarkan itu nanti masyarakat, wah, mantane perempuan ras ditokke soalnya semeteng iki gitu. Nah, itu jadinya kan gitu, jadi ketokke gitu. Enggak ada perlu. Jadi sebetulnya kirab-kirab itu adat, dan itu adat di tanah kita di Jawa gitu. Ditemokke barangnya adat kan. Enggak usah ditemokke ngantene nanti ketemu dhewe. Itu. Jadi kalau ditanyakan tuntunan itu tidak ada, dan sebetulnya itu memancing tidak baik. Allah memerintahkan supaya menundukkan pandangan, lah kok malah mbok pamerke sing dipandang itu otomatis toh ra iso nundukkan toh dilewatke ning ngarepe. Nah. Ya gitulah antara lain Bapak, mudah-mudahan semaksimalnya lah kalau di MTA itu sudah jalan. Nganten ndak pakai gitu itu sudah ndak ada masalah. Masyarakat awal-awalnya ya rame, tapi sekarang sudah mengerti. Oh, kini MTA ra gelem ngono-ngono kuwi ya sudah ndak apa-apa. Artinya sudah memahami. Ya alhamdulillah. Naibnya pun awalnya gitu kok, nikahnya itu kalau mantannya perempuannya enggak datang, enggak mau nikahkan dulu. Harus datang, harus di depan saya. Itu. Tapi waktu itu kan naib itu tidak harus menikahkan toh Pak. Naib itu datang mencatat pegawai pencatat pernikahan itu, maka mencatat bukan menikahkan. Yang nikahkan kalau Pak Naib enggak mau, nikahkan oleh walinya sendiri. Nah, Pak Naib supaya mencatat peristiwa hari ini. Tapi sekarang naib-naib di mana-mana ya sudah ngerti. Kalau ini MTA, oh iki mesti ra ditokke ngantene itu. Ndak ditanya sekarang. Dan nanti kalau minta tanda tangan, ya nanti walinya nih minta tanda tangan buku ini ke panten perempuan dan ndak jadi masalah sekarang. Semua naib-naib sak Solo Raya ini sudah mengerti. Oh, kalau nikahkan manten wanita seperti itu tuh sudah ngerti, tidak dipermasalahkan. Dan itu ya tidak nyalai undang-undang negara, tidak nyalai undang-undang agama apalagi.